ya sebelum huruf ta-nya. Hijrah, tambahkan kemudian ya di sini. Ya ini harus jadi hidup, kalau mati enggak ada kalimat dibacanya. Maka untuk menghidupkannya ditambah tasydid. Setiap yang ada tasydid harokat pada umumnya a, kalau tidak a itu i. Kalau huruf sebelumnya i maka harokat setelahnya a. Paham? Hijrah. Tambah ya, kemudian tambahkan tasydid di sini, pindahkan ini kemudian jadi i, ini jadi a, jadi hijriyah. Hijriyah. Kalau sudah ada hijriyah berarti bukan sekedar nama tapi mengikuti sifat-sifat dalam makna hijrah. Contoh lain. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Saya ingin ikuti Nabi Muhammad. Ingin ikuti. Maka tambah ya di ujungnya, Muhammadi. I. Tapi kalau saya ingin ikuti sifat-sifat Nabi Muhammad, yang baik, yang amanah, yang fatana, yang sabar, yang jujur, semua sifatnya saya turunkan, saya ingin ikuti, tambahkan tak di ujungnya, tak begini. Maka ya-nya kemudian ditambahkan tasdid, maka berubah dari Muhammad jadi Muhammadiyah. Kayak aja Ahmad Dahlan membuat kemudian mendirikan persyarikatan Muhammadiyah 18 November tahun 1912. Kenapa diberikan Muhammadiyah pakai ya dan ta? Beliau ingin menyampaikan di persyarikatan ini saya akan desain setiap pengikutnya, setiap yang masuk jadi anggotanya, semuanya mesti memiliki sifat-sifat seperti Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi tinggal kita tambahkan saja. Ya. Nah ini ketika masuk sifat-sifat dengan tahunnya disebut dengan hijriyah, tahun disebut dengan sanah. Sanah dimasukkan kalimat hijrahnya menjadi tahun hijriyah, sanah hijriyah. Masuk sini, maka kalimat hijrah ketika membentuk kata hijriyah bukan sekedar menghadirkan makna hijrah, tapi ada nilai di dalamnya seakan-akan memberikan pesan. Setiap muslim yang mendapati dan tahu tentang tahun hijrah, tahun hijrah, tahun hijrah, seakan-akan diberikan gambaran. Apakah setiap tahun Anda bisa mengoreksi diri bahwa ibadah Anda lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah meningkat belum seperti orang-orang dulu hijrah, ibadahnya semakin meningkat? Apakah perilaku Anda berubah? Umar hijrah masuk Islam jadi lebih baik. Khalid hijrah masuk Islam jadi lebih baik. Jundub bin Junadah hijrah masuk Islam jadi lebih baik. Antum hijrah mengatakan saya hijrah, lebih baik enggak perilakunya? Sama enggak dengan orang-orang dulu? Ada perubahan enggak pada diri Anda? Coba cek semuanya ini. Nyaman enggak? Tenang enggak? Ada ketenangan enggak dalam jiwa kita? Ada kelapangan enggak setelah semakin meningkat ibadah? Jangan-jangan sholat meningkat tapi hati semakin tidak tenang, tidak koheren. Enggak sama, karena peningkatan ibadah itu dampaknya memberikan ketenangan pada jiwa. Contoh sholat. Sholat di Quran disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri innani anallah. Kata Allah kepada Nabi Musa, saya Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Sholat Musa. Kita sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Minta keluarganya sholat. Sholat. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Apa ukuran sholat? Disebut sebagai zikir. Apa fungsi zikir? Dijelaskan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati tenang. Kita tiap hari sholat, sholat itu disebut dengan zikir. Tenang gak pada hati kita? Jangan-jangan tiap hari sholat, antum sholat, tapi diuji dengan musibah sedikit, hati gak tenang. Diuji dengan persoalan sedikit, hati gak tenang. Bahkan baru keluar rumah, mendung hujan sudah gak tenang. Lihat macet sudah gak tenang. Orang yang zikirnya bagus, ibadahnya meningkat, hijrahnya bagus, dia akan menyikapi persoalan dengan penuh ketenangan. Coba cek, kalau antum baru keluar rumah, tiba-tiba mendung, sudah gelisah. Ceklik, bikin status. Hari ini Bekasi mendung ya. Mendung bu, segelisah hatiku. Lihat berangkat, lihat macet, sudah kukulutus. Apa bahasa Jepangnya kukulutus? Ngomel sendiri. Wah ini macet ini, wah semua disalahin. Padahal semua orang ikut aturan. Sederhana, kenapa kendaraan tidak bisa jalan? Macet, kenapa macet? Kendaraan direm. Kenapa direm? Ada persoalan. Anda gelisah, ngomel, mati, tidak akan menghentikan persoalan. Coba lihat, barangkali itu cara Allah supaya Anda merojaah Quran. Dikasih macet sedikit karena Anda sedang hafalan Quran. Buka tipnya. Stay. Amma yatasa'alun. Ulang lagi. Ah, Masya Allah. Amma yasa'alun an-naba surat ke-78. Posisi paling kanan sebelah atas nomor 1. Ulang lagi. Kalau enggak dikasih macet, enggak ada Anda pahala. Begitu Anda sadar ternyata Anda diminta merojah Quran, yang keluar itu hanya pujian. Alhamdulillah ya Allah. Masih untung dikasih macet. Kalau enggak, saya mungkin hari ini enggak baca Quran. Ya Allah, apakah besok akan macet lagi? Paham? Ini. Nah, sekarang kalau sudah mengerti tentang ini, bagaimana cara berhijrah yang baik? Bagaimana Al-Quran membimbing kita berhijrah? Seperti orang dulu berhijrah, dan diabadikanlah itu dalam setiap waktu yang kita lalui. Ini nanti yang akan jadi patokan dalam kehidupan kita. Pulang ke rumah, cek dengan semua nilai-nilai ini. Yuk kita bahas dulu beberapa ayat-ayat Quran. Saya harus selesaikan malam ini karena malam pertemuan yang akan datang kita tidak akan bahas ini lagi. Baik ya? Sampai jam berapa kita? Baik ya? Tidak ada kajian yang lain kan di sini? Enggak ya? Cuma saya. Baik. Artinya kita bebas ya. Sudah. Enggak ada hubungan dengan yang lain. Kita di sini selesai. Satu. Baik. Quran surah 4 ayat 100. Tahan. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang mau berhijrah kembali ke jalan Allah. Maksudnya ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Petunjuk-petunjuk Allah. Perhatikan sini. Ayat Qur'annya pertama menggunakan man. Setelah itu dia menggunakan kata kerjanya, bentuk formulanya fa'ala yufa'ilu yuhajir. Yuhajir. Asal kata yuhajir dari kata hajar. Hajar. Gini. Kemudian tawarannya fi sabilillah. Ini saya hapus dulu. Fokus. Ini. Kemudian tujuannya fi sabilillah. Sabilillah. Awas, hati-hati, ini targetnya. Targetnya yang mesti kita raih. Pertama, tawarannya menggunakan kata man. Saya sering katakan dalam ilmu nahu, man itu ismun mausul. Ya, huruf sambung, tapi kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus. Sifatnya personal, untuk perorangan. Kalau banyak, dia berubah jadi alladzina, untuk banyak orang. Tapi kalau sifatnya personal, asalnya untuk personal, kadang-kadang ditunjuk banyak tapi sifatnya personal, maka dia menggunakan man. Seakan-akan tawaran hijrah ini ditawarkan oleh Allah kepada setiap personal kita. Hijrah pilihan personal. Hijrah gak bisa dipaksa. Cuman kami sampaikan, Anda mau berubah terserah Anda. Itu poinnya. Tapi kalau menggunakan alladzina, semua akan terpanggil dan semua cenderung ingin mengerjakan karena punya semangat yang sama. Contoh, panggilan puasa gak pakai man, pakai alladzina. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian sekarang menunaikan puasa. Makanya ketika Ramadan tiba, semua tergerak. Enggak ada pilihan. Datang, mau yang semangat, mau yang coba-coba, mau yang macam-macam, semua punya rasa yang sama puasa. Tapi hijrah tidak. Disampaikan informasinya secara menyeluruh, ayo hijrah, tapi pilihannya kembali kepada Anda. Jelas? Diseakan-akan ini ajakan personal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Yuk, hijrah. Yuk, bukan yo ayo saja, yo ayo, yuk hijrah. Yuk hijrah. Anda yo ayo sampai joget-joget, kalau enggak hijrah enggak akan balik. Kenapa? Woi. Sudah, paham ya? Ayo hijrah. Ayo. Tapi itu personal Anda, saya enggak paksa. Nah, kalau sifatnya personal, itu artinya maka proses untuk berubah itu kadang-kadang tidak bersifat komunal dengan skala yang luas. Kadang mau hijrah di keluarga, ternyata yang berubah mungkin suaminya dulu, bisa istrinya dulu, bisa dari anaknya dulu. Gak semua tiba-tiba langsung berubah. Itulah sifat hijrah. Makanya silahkan cek Anda ke rumah. Kadang-kadang di rumah Anda misalnya mulai senang pengajian, tapi apakah semua orang di keluarga senang pengajian? Belum tentu. Kadang mulai dari Anda dulu. Kadang ibu misalnya pengajian, suaminya belum, ngapain sih mah berangkat ke sana? Ah, Pak, ini kayaknya ada yang bagus, simpan. Atau dibuka aja, Pak, ini lama-lama yang rajin papahnya. Ngelihat ternyata lebih rajin daripada ibunya, bisa. Ada yang mungkin anaknya bisa. Tapi nanti itu ketika setiap personal jadi baik, maka kebaikan itu akan menyebar secara luas di keluarganya, komunitasnya, dan sebagainya. Maka yang pertama ketika mengatakan kalimat nyaman, itu tawaran langsung dari Allah kepada setiap pribadi-pribadi kita. Dan yang bertanggung jawab dengan itu bukan yang lain tapi pribadi kita. Jadi Anda gak bisa nyalahkan orang lain ketika Anda tidak mau berubah. Ustadz nyampaikan misalnya, orang lain berubah, Anda tidak. Ketika dihisab Anda katakan, ya Allah, saya tidak ingin berubah bukan karena saya, ustadznya sih kurang bagus menjelaskan. Bukan, Anda yang memilih yang tidak baik. Jelas ya? Makanya nanti dilihat di ayat 97 dan terusannya, orang-orang yang ketika diberikan pilihan untuk berhijrah, dia tidak mau berubah, maka langsung dikecam oleh malaikat pada saat itu. Orang-orang berubah, kamu tidak. Emang gak punya pilihan kamu, kata malaikat, dijerembabkan, dia kemudian ke dalam neraka. Ya, teruskan. Ini satu. Dua, kata hijrahnya, kemudian menggunakan huruf ya, ditambahkan kepada kata kerja asal, infinitifnya. Dan yang paling menarik, ini yang paling menarik, kata kerja asalnya, fi'il madhinya, kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il, itu tiba-tiba setelah huruf pertama menggunakan alif begini. Padahal asal kata ini itu tidak ada alifnya, ha jim ra begini, hajara. Tapi yang digunakan oleh Quran, bahkan banyak nanti dalam hadis, itu menggunakan alif, hajara yuhajiru. Ini agak unik pak, agak unik. Fokus ya. Ini diantara yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Ini kajian agak sedikit dalam, dan saya bermohon pada Allah semoga saya dimudahkan untuk menyampaikan dan Anda mudah untuk memahami. Lihat baik-baik, banyak setan bergentayangan kalau semakin malam. Ya. Fokus ini. Saya hapus dulu ini. Perhatikan. Nah, ya. Ini saya buat bagian begini saja supaya mudah. Ini saya hapus dulu. Hajara, asal kata kerja akar yang paling utamanya itu alifnya enggak ada. Seperti ini, hajara. Ada hajara, ada hajara. Dua-duanya berarti sama, hijrah. Berubah. Hasil dari sini, hasilnya kalau Anda betul-betul berubah, yang ini akan menghasilkan kalimat disebut dengan hijrah. Hajara yahjuru hijratan, hijrah begini. Yang ini hasilnya bukan hijrah, hasilnya muhajara. Hajara yuhajiru muhajaratan. Kalimatnya begini. Muhajara. Ini hasilnya. Tapi dalam Quran termasuk dalam hadis terjadi sesuatu yang luar biasa. Proses berhijrahnya kata kerja, kerja itu pekerjaan. Aktivitas hijrahnya, pekerjaan kita untuk berubah menggunakan kata kerja yang ini, bukan yang ini. Tapi hasilnya kemudian dibalik menjadi ini. Kalau jadi saat Anda berproses hijrah, kata kerjanya menggunakan yang ini. Setelah Anda bisa hijrah, tiba-tiba kalimatnya tidak menggunakan yang ini, tapi menggunakan yang ini. Ya, lihat, lihat kalimatnya. Innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imrin ma faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa hijratuhu, bukan muhajaratuhu. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata kerjanya hajara, tapi sifatnya hijrah. Seharusnya kalau konsisten hajara pakai yang ini. Tapi kenapa kemudian kata kerjanya pakai yang ini, hasilnya menggunakan yang ini? Ini tingkat tinggi dalam ilmu bahasa Arab, dan ketika digunakan dalam Al-Qur'an hasilnya luar biasa. Ini yang saya mau bahas dengan cepat. Perhatikan baik-baik. Baik menggunakan yang ini ataupun yang menggunakan yang ini, terjemah bahasa Indonesianya disebut dengan hijrah, berpindah pada sesuatu yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, di makna hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat, tapi berpindah pada keadaan sesuatu yang dipandang baik oleh Allah. Gak mesti tempatnya pindah. Misal, maaf ya, maaf sekali lagi. Anda tinggal di satu komplek, samping masjid ini. Ini rumah Anda. Ini masjid. Dekat sekali, jaraknya cuma 5 meter. Bahkan speaker masjidnya ke rumah Anda begini. Cuman semua situasi itu belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ya, Masya Allah. Tapi gak ke masjid. Ini masalahnya. Tiba-tiba Anda punya sentuhan, dapat dengar ceramah, nyampe ke masjid. Siapa yang merespon azan, seruan akan dibangkitkan dalam keadaan yang terbaik. Dia akan memasuki surga dengan keadaan yang sangat indah. Ya, bahkan kalau dia azan diberikan dengan keutamaan yang lain dan sebagainya. Terdengar itu semua, tiba-tiba Anda berpikir, saya sekarang harus ke masjid. Berangkatlah Anda. Ini yang dimaksud dengan hijrah. Sekalipun tidak harus pindah tempat, rumahnya tetap di Bekasi. Tapi bekas-bekas Anda yang jauh dengan masjid, Anda tinggalkan semua itu. Sudah, kemudian Anda mulai datang ke masjid, datang. Jadi hijrah tidak harus selalu berpindah tempat. Kecuali kalau di tempat itu sulit bagi Anda untuk mendekat kepada Allah, sulit situasinya. Di sini maksiat lagi, jauh lagi, sholat susah, puasa susah, macam-macam susah. Baru kemudian Anda diminta untuk cari tempat yang lebih luas, lebih nyaman untuk ibadah. Jelas sampai sini? Seperti kisah orang dulu yang pernah merubah, maaf sekali. Pernah merubah visi kita semua, dan dia punya latar belakang yang sangat kelam. Dia pernah bunuh 100 orang, Pak. Tadinya sebenarnya 99. Ya, cuman konsultasi pada seorang ustaz. Syekh, Allah terima enggak tobat saya? Ya, halil qatil min taubah? Apakah bagi seorang pembunuh ada tobat? Bunuhnya berapa orang? 99. Kebanyakan tuh katanya. Susah, banyak amat ente bunuh orang. Waduh, datang saya mau tobat dicela habis begini, nanggung aja genapin 100. Ya. Nah, ini makanya manhaj dalam dakwah, tidak boleh kita kemudian mencela orang dan sebagainya. Sampaikan nilai kebaikan. Jadi begitu dibunuh 100 orang, dia konsultasi lagi pada yang lain. Perhatikan bagaimana Allah senantiasa memberikan hidayah sampai tingkat yang paling dalam. Sampai puncaknya, sehingga Anda tidak bisa berargumentasi lagi. Nanti ketika Anda berhadapan, dihisab secara personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tidak akan punya kata-kata lagi. Mulut dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tangan bicara, kaki bicara. Itu yang bicara. Gak punya kekuatan Anda, karena gak punya argumentasi lagi sampai ke ujungnya. Saya udah kasih sampai nyawa kamu sampai dekat kerongkongan, kamu gak mau beriman juga, kurang apa lagi saya sama kamu. Itu begitu dia bunuh 100 orang, belum tiba ajalnya, Allah masih memberikan hidayah kepadanya. Diturunkan dalam hatinya dorongan, barangkali yang lain akan lebih baik memberikan pendapat kepada saya. Datang lagi konsultasi pada seorang syekh. Dia katakan, masya kalimatnya bagus sekali. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang paling baik itu adalah orang yang bisa mengoreksi diri dan berubah jadi lebih baik. Kamu itu jadi seperti ini bukan karena gak bisa baik, cuman kamu tinggal di lingkungan yang tidak membuat kamu baik. Tiap hari yang dilihat mabuk, yang dilihat mencuri, yang dilihat gini, gaulnya begini. Jadi kamu itu susah berubah karena lingkungan kamu begitu. Kamu pindah dulu dari situ ke tempat yang sana. Datang, ini yang hebat ini. Ini saya kagum luar biasa kalimat ini. Belajarlah dengan Syekh Fulan di sana. Dia akan membimbing engkau lebih baik sehingga engkau memberikan pengaruh yang baik nanti ke tempatmu di sana. Kenapa ustaz ini tidak mengatakan belajar dulu dengan saya di sini? Tapi dia katakan belajar dengan ustaz yang di sana, syekh di sana. Karena beliau memahami ada materi-materi yang mungkin belum bisa disampaikan olehnya, orang lain lebih baik menyampaikan. Itulah yang dipraktikkan oleh para ulama dan salaf kita masa lalu. Kalau tidak paham dengan sesuatu, dia akan arahkan pada yang lainnya. Dan kita mencontoh itu. Kalau Anda tidak mendapatkan materi baik dengan saya, ambil ustaz yang lain. Belajar darinya. Dengarkan kalimatnya, hadiri majlisnya, dapatkan keutamaannya. Yang buruknya tinggalkan. Yang baiknya sampaikan. Ambil. Paham ini? Dari dulu begitu. Maka ketika dia datang ke tempat itu, di jalan dia tobat. Oh, ternyata saya bisa berubah. Ternyata saya bisa lebih baik lagi. Bukankah tobat itu menghadirkan cinta Allah? Bukankah kaidahnya di Quran surah kedua ayat 222? Di ujung ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang tobat. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, orang tobat nih, dicintai Allah. Bukankah kaidah cinta dalam Al-Quran? Di antaranya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka ampunan diturunkan kepadanya. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhbibkumullah. Ketika mengatakan yuhbibkumullah, enggak selesai ayatnya. Teruskan. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian serius mencintai saya, ikuti petunjuk Nabi-Mu. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Simpan dulu sebentar, teruskan ayatnya. Yuhbibkumullah. Maka Allah akan mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, apa yang pertama diberikan oleh Allah? Bukan dunia. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa Anda. Kaidah pertama, taubat dicintai oleh Allah. Kaidah kedua, cinta menghadirkan ampunan Allah. Orang ini taubat di tengah jalan, merenungi dosanya. Begitu taubat, cinta Allah datang, ampunan diberikan, gugur semua dosanya. Astagfirullah. Melangkah ke majlis ilmu. Tiba-tiba di pertengahan, tanpa dia bayangkan sebelumnya, maut datang menjemput lebih cepat dari apa yang dia duga. Datanglah maut. Pernah ngasih kabar? Sampai sekarang masanya WA, SMS gak ada. Malaikat SMS Anda dulu siap-siap ya. Jadi gak ada persiapan. Datang. Tergantung kepada kita. Dalam keadaan apa kita dipanggil. Dan dia dipanggil dalam keadaan sudah taubat. Perhatikan baik-baik. Taubat, cinta datang, dosa gugur, kosong. Begitu kosong, dia isi dengan amalan. Apa amalannya? Berjalan ke majlis ilmu. Begitu jalan, pahala. Jalan, pahala. Jalan, pahala. Dosanya udah habis, pahala datang. Wafat. Begitu meninggal, dakhala jannah. Masuk surga, kata Allah. Padahal jaraknya, dia wafat di pertengahan. Cuman sejengkal ke majlis ilmu. Tapi punya nilai. Masuk surga. Enak banget tuh, modal dikit, keuntungan banyak. Yeah. Tapi persoalannya adalah, Anda wafat dalam keadaan apa? Coba tiap pekan ke majlis ilmu macam-macam, masih maksiat juga. Itu masalahnya. Makanya kata para ulama, kalau Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Bayangkan aja. Habis dari sini, ada dorongan mencela orang. Begitu akan mencela, bayangkan saat mencela wafat. Kan tidak indah. Ditulis oleh malaikat, wafat dalam keadaan mencela orang lain. Apa yang mau dibanggakan? Wafat dalam keadaan gosip. Wafat dalam keadaan menonton hal yang tidak dibenarkan. Wafat dalam keadaan sedang konser. Wafat dalam keadaan sedang joget. Wafat dalam coba cek. Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa. Gak banyak latihan, serajin ibadah, tinggalkan maksiat, lancar. Baik, baik. Coba Anda harus berpikir ya, episode kehidupan kita itu akan berhenti. Pasti. Dan kita tidak tahu kapan. Bisa malam ini, bisa besok. Jadi mesti siap-siap. Kalau waktu berubah, itu artinya waktunya makin dekat. Makin dekat. Jadi kalau visi kita gak berubah, rugi Anda. Siapa yang tidak meninggal di antara kita? Gak ada. Gak ada yang abadi. Dunia itu sementara, makan tempatnya akan hancur kok. Kita sudah banyak melihat orang wafat. Sudah banyak melihat orang dikuburkan. Tinggal nunggu giliran kapan kita pulang. Itu aja. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda, Anda yang meninggalkan dunia duluan. Selesai kok. Gak ada yang lain. Jadi kalau Anda gak berubah dari sejak malam ini, kasihan. Sayang. Tuliskan, kamu mesti berubah. Kamu akan wafat. Mesti pulang dengan bangga. Kita akan ada kebanggaan yang hakiki besok lusa saat kita pulang. Apa yang antum banggakan di hadapan Allah? Nih ya, maaf ya, saya kasih tahu dari sekarang. Ada yang sudah siap-siap dengan Quran. Dia mau meninggal membawa Quran dalam dirinya. Maka dia menghafal. Maka saat diwafatkan dia punya kebanggaan di hadapan Allah. Minimal saya punya ayat Quran yang saya bawa. Ada yang mau wafat dengan sedekah, dia siapkan. Dia bekerja itu untuk mencari nilai akhirat. Dia keluarkan ayatnya. Dia kerja. Dari hasil pekerjaan dia beramal baik. Untuk keluarganya dia berikan. Ayo nafkah supaya dekat dengan Allah. Infaknya dia berikan. Keluarganya, ibunya, macam-macamnya, tetangganya. Ada yang zakatnya semua. Visinya jelas. Ada yang dengan tahajud. Dia pengen mengejar pintu tahajud. Dia sadar harta mungkin gak cukup. Tenaga gak ada. Saya malam bangun. Sholat. Anda apa yang mau dibanggakan? Makanya dari sekarang siapkan. Nah berubah keadaan. Orang ini cuman mau ke majlis ilmu teman-teman. Di tengah jalan meninggal masuk surga. Antum nyampe ke sini, nyampe di majlis ilmu. Masa gak masuk surga? Orang tadi belum nyampe. Cuman di jalan tuh. Dia tobat. Jalan tobat. Gak nyampe ke majlis ilmu. Udah khalal jannah masuk surga. Antum nyampe. Duduk belajar. Sudah 1 jam lebih. Masa gak bisa masuk surga? Orang tadi bunuh 100 orang. Antum gak pernah bunuh orang. Siapa yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Saya serius. Ada polisi gak? Ayo, gak pernah bunuh orang, masa gak bisa masuk surga? Makanya turun langsung hadis Nabi tadi yang di Ibnu Majah, nomor hadis 233 tadi yang sudah dihapus. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan ke majlis ilmu dari peristiwa tadi? Menempuh perjalanan, dia pengen berubah nih. Ayo, berubah dengan ilmu dulu supaya hijrahnya benar. Jangan sampai pengen hijrah tapi enggak ada ilmu. Saya pengen sholat lebih baik. Harus tahu makna sholat. Datang ke majlis ilmu yang mengantarkan dan menyampaikan makna sholat dengan baik. Berubah. Datang. Apa yang terjadi? Begitu dia siap-siap, berangkat ke majlis ilmu, turun kata Nabi. Setiap langkahnya dihitung langsung kemudian untuk meringankan langkah dia ke surga. Orang yang rajin datang ke majlis ilmu untuk memperbaiki dirinya. Bukan sekadar datang. Bukan cuma ngupdate kehadiran. Bukan cuma tidak ingin disoal oleh teman. Kamu hadir kajian enggak? Enggak, ya sayang. Besoknya datang tuh cuma ngasih tahu saya juga datang. Begitu hadir, ceklik, sedang menunggu ustadznya. Nah itu yang tidak dapat apa-apa. Begitu Anda datang, menyiapkan diri berubah, maka setiap langkah Anda akan dibalas. Enggak percaya? Saya demi Allah kadang-kadang seringkali minta kepada Allah. Saya lihat Anda sekarang, kita kadang sering bayangkan wajah Anda macam-macam dan sebagainya. Kita berdoa. minta ada kesempatan di akhirat kita serombongan ke surga dengan bahasa yang indah, dengan langkah yang ringan. Bukankah Allah Nabi berjanji? Bukankah Allah berjanji? Gak mungkin diingkari. Kejar dari sekarang. Setiap ada peluang ambil, ambil, ambil langkah surga. Cari. Muncul dari, jadi dari derap langkah tadi keluar hadis Nabi. Bahkan tiba-tiba ayat Quran turun. An-Nisa ayat ke-100. Lihat sini. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Satu, ingat yang tadi sudah saya tulis. Siapa yang mau merubah dirinya untuk hijrah? Mendekat kepada Allah, pada yang disukai Allah. Mau pindah tempat, mau tidak, yang penting Allah senang, ridha dengan saya. Pindah dia. Pindah keadaan, berubah. Lihat sini, lihat. Kalau orang ini masih hidup saat dia hijrah, maka jaminan yang pertama kata Allah, yajid fil ardi. Maka dia akan dapati dimanapun dia berpijak, selama dia masih tinggal di bumi. Berpijak dimanapun. Sekarang Anda berada di mana? Bukan, di Bekasi, Yalisan, ya. Alisan, betul. Bumi bukan? Bumi, bukan planet lain Bekasi. Bumi, ya. Bekasi, Jakarta, Palembang, ya. Ini dan seterusnya, ada ke Asia Timur, di sini ke Asia Selatan, di sini misalnya ke Eropa, di sini ke Amerika dan sebagainya. Selama masih dalam konteks di bumi, kalau Anda benar-benar berhijrah dekat dengan Allah, kata Allah, saya jamin, yajid fil ardi muragaman katsira. Pertama, saya akan berikan limpahan kenikmatan hidup. Muragaman itu bisa rezeki. Rezekinya melimpah datang. Rezeki itu bukan cuma uang. Keturunan rezeki, ketenangan rezeki, kenyamanan rezeki. Yang tadi saya tuliskan itu. Dan yang kedua, ini yang paling indah, wasa'ah. Sa'ah itu kelapangan dalam diri. Hatinya lebih lapang. Hati yang lapang. Masya Allah. Dulu sekitar akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an, ada sinetron di Indonesia namanya, judulnya Hati Seluas Samudra. Ya. Enggak, saya kalau lewat tuh kadang masuk, tapi saya jarang nonton gitu. Cuman lihat, oh, Hati Seluas Samudra, ada tersanjung, tersanjung satu, tersanjung dua, ya. Wah, tukang bubur naik haji, enggak haji-haji, terus aja gitu kan, banyak, enggak apa-apa. Nah ini, lapang. Apa bedanya dengan hati yang tidak lapang? Banyak. Jadi kalau orang hatinya lapang, itu cenderung menyikapi segala hal dengan tenang. Jadi maksudnya, orang hijrah itu hidupnya lebih tenang. Tenang. Rizkinya mengalir dengan baik. Hidup lebih nyaman. Kalau masih hidup, itu Allah janjikan. Janji Allah gak mungkin diingkari. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji, gak akan diingkari. Gak akan diingkari. Jadi kalau kita hijrah, dekat dengan tuntunan Allah, jaminan pertama itu dikasih ketenangan. Lapang. Ada seorang pemuda datang kepada seorang bijak. Kisah ini banyak sekali viral disampaikan, bahkan sejak sebelum masa media sosial. Seorang pemuda datang pada seorang bijak, konsultasi kemana-mana, tidak menyelesaikan persoalannya. Begitu datang pada seorang bijak, orang bijak ini hanya membawa gelas kosong, kemudian dia bawa dua genggam garam. Datang kemudian ke sisi danau, ditemui. Begitu yang pertama kemudian dia ambil dari danau itu, danau yang sangat airnya segar dan seterusnya, diambil air dimasukkan ke gelas. Kemudian setelah itu dia tumpahkan garam segenggam ke dalam gelas itu. Dia aduk. Setelah itu diberikan pada pemuda tadi, minum. Mula-mula dia menolak. Alhamdulillah. Enggak ah katanya. Kenapa? Asin. Belum diminum kok sudah asin. Minum. Begitu diminum dia muntahkan karena terasa asin luar biasa. Yang kedua, dia lemparkan segenggam lagi. Dia lemparkan ke danau yang luas itu. Kemudian digantilah air di gelas itu dengan air danau tadi. Diambil lagi dan coba kau minum. Begitu diminum bagaimana rasanya? Segar. Itulah kondisimu sekarang. Kalau hatimu cuma sesempit gelas ini, maka persoalan sekecil apapun rasanya akan pahit, asin, gak enak. Tapi kalau hatimu bisa luas seluas danau ini, persoalan besar bahkan garam segenggam yang sangat asin pun itu akan menjadi tawar dalam kehidupan. Banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita bukan karena gak bisa kita ngatasi persoalan itu, karena hati kita terlampau sempit. Bukan kita, Anda mungkin, saya gak ikutan. Masalahnya sedikit, cuman dengan senyuman beres. Tapi karena gak mau senyum-senyum susah, jadi pelik. Itu masalahnya, padahal dengan senyum selesai. Cuman gara-gara Anda di depan sedang duduk, tetangga lewat, gak nyapa Anda. Karena hati Anda sempit, disimpulkan banyak hal. Sombong dia, baru bisa jalan aja gak nyapa. Baru bisa jalan, gak nyapa. Kemarin saya bantu gini, setan masuk. Sempit. Padahal kalau hati Anda luas biasa aja. Ah gak nyapa, mungkin buru-buru. Besok kalau gak nyapa lagi berarti saya yang sapa. Lewat gak nyapa lagi, assalamualaikum akhi, kayaknya kenal. Oh iya maaf, aduh saya kemarin buru-buru, sekarang buru-buru juga. Enggak lah gitu, maaf gak kelihatan. Gak kelihatan ternyata. Selesai. Di masalahnya beres sebetulnya. Tapi kalau hati kita sempit susah, curiga lagi dan capek gitu. Ya, itu poinnya. Maka orang hijrah itu ketika benar hijrahnya, maka kondisi hatinya dibuat lapang oleh Allah. Tenang. Antum pernah dengar Ashabul Kahf? Ashabul Kahfi. Yang antum baca setiap hari Jumat itu. Coba satu waktu jangan cuma dibaca kemudian ayat Qur'annya ada pahalanya. Ada, tapi coba kaji isinya. Allahu Akbar. Tahukah Anda di antara sekian ayat itu ketika dia masuk ke dalam gua apa yang Allah sampaikan? Yanshur lakum rabbukum min rahmatikum wa yuhayyi lakum min amrikum rasyada. Ketika dia pindah ke sebuah gua, kelihatannya sempit gua itu, tapi Allah jadikan luas dalam situasi yang sempit itu. Dia hijrah dari kemapanan, dari situasi yang bagus. Cuman situasi itu tidak membuat dia dekat dengan Allah. Dikejar-kejar, suruh menyimpang, diancam, dipersekusi, mau dibunuh. Dia pergi menjadi situasi yang lebih dekat dengan Allah. Pilihannya apa? Gua. Gua itu sederhana, tempatnya gelap, sempit, lebih sempit dari rumah yang dipijak. Tapi ketika dia kerjakan semua itu karena Allah, maka Allah jamin di ayat itu, saya jadikan tempatnya luas. Fajwa, wahum fi fajwatin minh. Tiba-tiba gua itu jadi lapang. Kok bisa orang tinggal di gua tapi tempatnya lapang? Tiba-tiba yansur, ditebarkan oleh Allah bin rahmati, rahmat Allah. Ya, rahmatnya ada, kenyamanan ada, makanan ada, jadi tenang. Kalau spirit itu dibawa dalam kehidupan, orang hijrah itu, sekalipun barangkali tempat tinggalnya sederhana, ruangannya sempit, tapi karena hatinya lapang, dia nikmat aja. Saya pernah baca, ini kisah nyata, nyata pak. Keluarga penghafal Quran, istrinya hafal Quran dengan 7 riwayat. Suaminya kelihatannya kuli bangunan, penghafal Quran juga. Setiap pulang ke rumah yang dibawa cuma 500 ribu, tapi gak pernah ada keluhan di hati istrinya. Kalau ada orang kunjungan datang, membanggakan suaminya, masya Allah, abi kerja pulang bawa uang banyak sekali. Banyak sekali, 500 ribu. Banyak sekali. Tapi kalau Anda datang, jamuan ikan ada, buah ada, istrinya pergi ke sawah, kadang-kadang bawa kayu sulu dan sebagainya, tapi gak pernah ada keluhan dalam dirinya, Quran dalam jiwanya. Tenang. Jika antum hijrah, gelisah lagi, gelisah lagi, gelisah lagi, gelisah tak pasti menanti yang tidak ada. Capek, gak datang-datang. Coba lihat, apakah perubahan itu telah membuat diri Anda tenang? Apakah perubahan itu telah mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan? Bukan berarti setiap yang hijrah itu kemudian jadi sempit hidupnya, tidak. Utsman hijrah makin kaya. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian, hijrah jadi orang paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Di hijrah itu bukan berarti mesti miskin, tidak. Ayo, tergantung dari persepsi Anda pengen hijrah dalam konteks apa. Kalau konteksnya hijrah memperbaiki ibadah, ayo tingkatkan tahajud, tingkatkan bacaan Quran. Kalau hijrahnya ingin mencari harta dunia dalam konteks dunia dipakai untuk akhirat, kerja yang baik. Kumpulkan dengan cara yang benar. Di situ pakai zakat, pakai infak, pakai macam, kejar dengan surga Anda. Silakan, hijrah itu tidak membuat Anda miskin, Anda fakir, Anda tertinggal, tidak. Apakah membuat Anda bodoh? Tidak, jadi lebih pintar. Silahkan cek ulama orang-orang dulu. Begitu hijrah menghafal Quran, yang mereka lakukan pertama kali hafal Quran, perbaiki sholat, jadi ilmuwan tingkat tinggi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan sebagainya. Inspirasi dunia sampai dengan sekarang. Silahkan cek. Nah, cuman persoalannya, kata hijrah ini, kata kerjanya menggunakan hajar. Sekarang lihat dalam bahasa Arab. Kalau kata kerja tidak menggunakan alif, dengan yang menggunakan alif itu beda. Kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Fokus, kita hanya akan berhenti di 15 menit ke depan. Ziyadatul mabna, kalau satu kalimat bertambah hurufnya, tadullu ala ziyadatil ma'na, maka maknanya akan berubah, tidak seperti semulanya. Kaidah pertama, jika kalimat dibaca pendek, singkat, lebih pendek dari yang lainnya, maka ini menunjukkan pekerjaannya berlangsung dengan singkat dan cepat. Jika mengalami penambahan huruf terasa lebih panjang, maka menunjukkan proses pekerjaan itu maka akan berlangsung dengan proses yang tidak singkat. Butuh waktu, butuh proses, kadang berliku. Kalau kata hijrah diungkapkan dengan kalimat yang ini tanpa alif, baca hajara, pakai alif hajara, satu hajara, dua hajara, panjang mana, satu atau dua? satu, tidak pakai alif. Hajara. Dua, pakai alif. Hajara. Panjang mana? Satu atau dua? Yang terakhir. Yang satu enggak pakai alif. Hajara. Yang kedua pakai alif. Hajara. Panjang mana? Satu atau dua? Anda sehat berarti. Dah, lihat sini. Panjang yang ini, hajara. Yang ini pendek, hajara. Sekarang kita bahas tentang ilmu bahasanya. Perhatikan baik-baik. Begitu diungkapkan pendek, hajara, ini menunjukkan prosesnya berlangsung dengan cepat. Hijrah itu mudah. Mudah. Prosesnya tidak panjang, singkat, tidak berliku. Tapi kalau ditambah kemudian dengan huruf tertentu, apalagi alif, fungsi huruf alif secara bacaan saja di ilmu aswat itu fungsinya menambah panjang satu bacaan. Jadi kalau hurufnya kemudian setelahnya ada alif, maka dia akan dibaca panjang. Contoh, fa, kemudian ta, ha, baca fataha. Tapi kalau saya tambah alif setelah huruf fa, ada alifnya, baca fa, maka secara bacaan jadi lebih panjang. Fa, kemakna itu berpengaruh. Dalam kaidah bahasa, setiap kata kerja, salah satu kaidahnya mengatakan setiap kata kerja ada penambahan alif, maka menunjukkan pekerjaan itu tidak diawali dengan singkat. Dia butuh proses yang kadang-kadang panjang. Dalam bahasa Quran, termasuk banyak dalam hadis, kalimat hijrah dalam bentuk kata kerja proses senantiasa menggunakan alif. Hajara, yuhajiru. Seakan-akan Allah menyampaikan pesan, orang yang ingin berhijrah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti akan mengalami proses yang tidak biasa. Anda muslimah dimanapun Anda berada, belum pakai jilbab, gak pakai hijab, belum pakai jilbab, tiba-tiba memutuskan berjilbab, jangan dikira langsung berjilbab besok. Belum tentu. Ada tantangan, ada proses, ada perasaan, yakin gak ya, benar gak ya, aku takut nanti teman-teman jadi berubah, aku takut ditinggal teman, aku takut dikatakan ketinggalan mode dan sebagainya. Sebetulnya berjilbab itu lebih modern, karena orang jahiliyah gak pakai jilbab dulu. Ya, jadi bukan budaya, syariat. Orang jahiliyah gak pada pakai jilbab, begitu datang syariat Islam berjilbab. Jadi kalau kemudian dilepas lagi, kembali ke jahiliyah lagi. Ya, nah, ini kalau bicara budaya dan sebagainya, tapi saya mau bicara perbandingan saja ya. Tapi prosesnya, perempuan muslimah pengen berjilbab bukan berarti langsung akan dipakai semata, dia akan punya proses. Nih, ha. Saya belum bicara bagaimana mengatasi prosesnya. Cuman saya sampaikan bagi setiap Anda yang berhijrah, Anda akan berhadapan pertama dengan proses, yang dengan proses itu akan menguji apakah serius tidak hijrah Anda. Jangan-jangan cuman harapan saja. Ya, awas, hati-hati. Anda memberikan diri Anda harapan palsu, PHP, pemberi harapan palsu bagi diri Anda sendiri. Awas, hati-hati. Anda gak pernah ke masjid, atau Anda suka kumpul-kumpul di tempat yang gak jelas, sekarang pengen ikut ke majlis taklim, belum tentu Anda bisa langsung ke majlis ilmu. Ada proses dulu. Ada apa sih di situ? Mula-mula gak akan langsung sapa paling depan, dengar dulu. Ya, sayap kiri dulu, sayap kanan dulu, belum jadi penyerang. Belum jadi, belum bisa ngapus papan tulis, belum bisa. Ustadznya langsung ngapus, belum. Belum berani, belum. Ya, walaupun papan, misalnya penghapus sudah dekat dengan posisinya, belum tentu dihapus. Belum tentu, karena memang nggak ada yang harus dihapus. Salah kalau dia tiba-tiba menghapus, salah. Oh. Ini contoh hijrah yang belum sesuai. Tulis lagi, jangan putus asa. Tulis lagi. Yeah. Semoga Allah ampuni dosanya. Mudah, singkat, butuh proses. Gak apa-apa, kadang-kadang seperti itu ya. Orang belum tahu pengen subuh ke masjid, tiba-tiba habis sholat subuh sholat lagi dua rakaat, kan itu biasa. Sama seperti ini, pengen menghapus tapi tidak tahu mana yang mau dihapus, dihapus semua. Itu biasa. Itu biasa. Enggak apa-apa, Mas. Ya, cuman jangan sekali lagi, jangan diulang lagi ya. Ah, jadi seperti ini. Datang ke majelis ilmu, apakah lantas kemudian akan langsung nikmat? Belum tentu. Di majelis ilmu punya ketenangan, begitu kembali ke komunitas mulai muncul. Nama antum siapa? Ya? Dika, namanya Dika, enggak pernah ke Madis Ilmu. Begitu mulai dia ke Madis Ilmu, kembali ke komunitas. Jalan sudah berubah nama, Saleh. Huh? Padahal Dika. Dah lain tuh. Saliha, makin alim ya. Dah lain tuh. Dah beda. Nah, itu proses itu hadir dalam kehidupan kita untuk menguatkan benar enggak Anda serius berhijrah. Ingat kata-kata saya ya, ketika Anda sedang berhijrah, kemudian tiba-tiba ada kalimat negatif yang hadir kepada Anda, walaupun dalam bentuk kalimatnya katakannya positif tapi terkesan mengolok-olok, itu artinya pengakuan dari Allah sudah langsung ada pada diri Anda, dititipkan lewat lisan orang lain. Jadi aku ya Anda. Jadi begitu Anda pulang dari taklim, teman-teman sebagian mengolok misalnya, "Wih, orang hijrah nih, makin saleh." Saleh itu sesungguhnya bukan celaan, tapi pengakuan dari Allah yang dititipkan pada lisan kawan Anda. Anda sudah berubah. Itu poinnya. Ini gak usah marah kalau Anda pulang tiba-tiba dinyinyirin orang. Kamu udah makin alim ya. Dah, alhamdulillah. Berarti Allah berikan pengakuan. Dah, di hati aja gak usah diungkapkan. Ya, masya Allah. Soleh. Ya Allah, terima kasih. Benar-benar dah, gitu ya. Gak usah. Paham ya? Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda memutuskan untuk berubah, ingat baik-baik, Anda akan menghadapi proses, mesti siap dengan itu. Dan proses itu untuk menguatkan diri Anda, dan disitulah ada pahalanya. Sebab kalau gak ada ujian, gak ada pahala. Silahkan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan hasilnya. Ibu nih, dari mulai mengandung, melahirkan, memberikan ASI, merawat, disitu pahalanya bu, bukan saatnya jadi hasil. Kalau saat hasilnya ada pahala, rugi ibu. Dimana proses kebaikan yang didapatkan? Makanya ketika antum berubah, tiba-tiba ada celaan, tiba-tiba ada orang marah, ada macam-macam, di situ ada pahalanya. Setiap kemudian ada hal yang negatif pada Anda, Anda bersabar, mengalir pahala. Itu yang disebut muraghaman katsir. Datang. Jalani, lewati, bismillah. Paham sampai sini? Jadi jangan aneh, justru aneh kalau Anda berhijrah, tidak ada tantangan, itu aneh. Aneh. Pasti minimal pergolakan batin dalam diri itu ada dulu. Anda bekerja di pekerjaan ini enggak benar nih. Banyak tipu-tipunya, banyak suapnya, banyak macam-macamnya. Lalu Anda katakan rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah. Yang belum jelas surga saya pengen pindah udah. Begitu Anda mau pindah, mulai batang. Macam-macam. Yang pertama kali terjadi seperti Ashabul Kahfi. Maaf. Dari yang rumahnya mantap tiba-tiba pindah ke gua. Artinya status menurun. Harta yang tiba-tiba di atas tiba-tiba turun ke bawah. Allah berikan jaminan. Kata Allah, "Wa yanshur lakum rabbukum min rahmati." Kalau Anda konsisten dengan hijrah di tempat yang kelihatan sempit itu, Allah turunkan anugerah yang lebih besar. Itu poin. Dan boleh jadi akan berubah jadi tempat yang lebih besar lagi. Nah, ini yang paling hebat. Kalau Anda memutuskan berubah, saya akhiri di sini. Kemudian Anda berniat akan lebih baik, tiba-tiba wafat, meninggal. Maka di situ jaminan Allah diberikan, dan kita tidak tahu, sekali lagi saya katakan, kapan kita pulang. Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut. Awas. Dan siapa yang berproses pada dirinya, merasa dia pengen hijrah, pengen berubah, tiba-tiba dia baru keluar rumah untuk bisa mewujudkan apa yang dia harapkan, baru keluar pengen berubah, ada yang ke majlis ilmu, ada yang pengen ke masjid, thumma yudrikul maut, tiba-tiba wafat di pertengahan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah itu terjadi, maka pahala yang dimaksudkan, dosa diampuni, tobat diterima, dan surga menanti Anda. Itu tawaran yang sangat luar biasa. Dan saya tidak tahu kenapa hanya Anda yang mendengar ini malam ini. Kalau itu bukan Allah berkasih sayang memberikan yang terbaik, mustahil Anda bisa digerakkan, diringankan langkah untuk bisa berada di sini. Maka dari itu, hasil dari hijrahnya tidak menggunakan muhajarah, tapi menggunakan hijrah. Perhatikan, hajara yuhajiru muhajarah. Harusnya pasangannya muhajarah, tapi kenapa ketika berhasil hijrah, muhajarahnya dicoret, kemudian dihadirkan hijrah. Hijrah, faman kanat hijratu, hijrah. Hasilnya di hijrah. Kaidah berlaku kalau muhajarah makin panjang lagi. Karena tambah mim tambah alif, muhajara, mim lagi, ada alif lagi. Tapi kalau hijrah lebih singkat lagi. Allah seakan-akan mengatakan, awalnya walaupun berhijrah itu susah, tapi ketika Anda berhasil mengatasinya, maka Anda akan menghadapi kenikmatan yang sangat indah, dan seakan-akan semua ujian itu tidak bernilai. Singkat. Coba cek, Anda dulu jarang ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Awal-awalnya berat langkah, tapi begitu lama-lama terbiasa, seakan-akan yang kemarin gak ada nilainya, sudah lupa aja. Nanti akan tiba saatnya. Awalnya ketinggalan sholat fardu Anda biasa-biasa. Ketika Anda berubah, ketinggalan sholat sunnah gelisah Anda. Anda jarang tahajud, rajin nonton macam-macam yang tidak jelas. Sekarang mulai tahajud. Subuh sekarang misal jam berapa? 4:35, 4:40 dan sebagainya. Terjadi perbedaan pendapat dan di daerah berbeda-beda, wajar. Saya ambil pertengahan, 4:35 misalnya. Anda tidak biasa tahajud, sekarang berubah tahajud. 4:35 subuh, Anda sudah bangun dari jam 4, ada yang setengah 4, mulai sholat. Subuh, tunggu, tahajud dulu, tahajud istighfar dulu. Tiba-tiba Anda bangun, 4:30. Masih 5 menit ke subuh. Begitu Anda bangun karena biasa tahajud, tiba-tiba Anda katakan, ya Allah terlambat, terlambat. Padahal subuh belum adzan. Akan tiba peristiwa itu. Ada orang nungguin Ramadan, ada orang yang ketinggalan puasa Senin Kamis, dia mengatakan, ya Allah saya kok lambat. Sekarang berubah. Ketinggalan taklim sehari, ya Allah lupa saya, kok gak ada pengingat gitu. Akan ada situasi itu. Dan ketika itu tiba dalam kehidupan Anda, ada kenikmatan yang Anda gak bisa beli dengan uang. Itu yang bisa kemudian memberikan inspirasi dalam kehidupan. Nah, saya mau tutup terkait dengan tahun Hijriah. Allah sampaikan di Quran, mau tahun apapun pasti akan ada 12 bulan. Quran surah 9 ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitab. Ada 12 bulan. 12 bulan inilah yang ditetapkan dalam kalender Hijrah. Saya akhiri dengan 12 nama. Nama pertama apa? Bukan Muharram, tapi Al-Muharram. Ingat ya, ada Al-nya. Kedua apa? Safar. Ketiga? Rabiul Awal. Keempat? Rabiul Akhir. Kelima? Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Yang Jumadil Awal angkat tangan. Gak apa-apa. Benar, tidak dapat pahala. Salah, gak dapat dosa. Jumadil Awal angkat tangan. Jumadil Ula? Baik. Antum yang angkat tangan, antum dapat hadiah. Coklat. Coklat Arab. Baik ya. Nanti ya, saya kasih setelah taklim. Baik. Nah, yang benar itu bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Ula, dua-duanya salah. Yang benar Jumada. Jumada, Jumadal Ula. Kemudian bulan selanjutnya 6, Jumadal Akhirah. 7 apa? Rajab. Oke, okay? Rajab. Tidak pakai Tayyib, tidak pakai Erdogan, Rajab, Rajab. Kemudian 8 Syaban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzul Qa'dah. 12. Pertanyaan saya, dari 12 nama ini apa maknanya? Itu masalahnya. Kita cuma cantumkan sekarang bulan apa, tahun berapa, sekian sekian sekian hijriah, sekian hijriah. Maknanya apa? Jangan-jangan selama ini kita hidup cuma jadi nama aja, cuma jadi kalender aja. Tapi kita enggak pernah ambil pemaknaannya. Nama-nama ini itu sudah ada dari sejak zaman jahiliyah. Dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah sudah ada. Tapi pertanyaannya, kenapa diabadikan sampai masa Islam, tidak dirubah namanya? Karena dari sudut pandang nama ada kesesuaian dengan nama-nama yang bisa terambil dari nilai syariat, makanya tidak dirubah. Contoh, bulan pertama, ini pemaknaan syariat diambil dari pemahaman bahasa. Kenapa disebut dengan Al-Muharram? Bukan Muharram. Ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram, beda. Kalau Muharram, segala yang diharamkan. Bohong, Muharram. Menipu, Muharram. Awas hati-hati, mencuri, Muharram. Hukumnya haram. Jadi haram itu hukum. Perbuatannya objeknya Muharram. Kalau Anda ingin meninggalkan, waktu meninggalkan semua yang diharamkan, di antara rumus bahasanya tambahkan al di depan kalimatnya. Al-Muharram. Waktu meninggalkan segala yang diharamkan. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Di antara maknanya, kalau ingin berhijrah, ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah, maka mulai tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Koreksi diri. Yo, mulai dari tubuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang diharamkan oleh Allah dari mata kita? Turunkan ayatnya. Quran surah 24, 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ghadul basar. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, palingkan dari yang tidak bermanfaat, yang tidak Allah sukai. Maka mulai hari ini palingkan dari yang haram. Gambar-gambar yang tidak baik, tayangan yang tidak bagus, udah ganti aja, enggak usah ditonton channelnya biar ratingnya turun sekalian. Udah, tinggalin aja, palingkan. Selesai, Anda itu hijrah namanya, pindah pada yang lebih baik. lihat mushaf, lihat majlis ilmu, lihat tayangan yang bagus, kan banyak. Kalau Anda bisa melihat yang baik, kenapa melihat yang tidak baik? Kalau bisa melihat yang halal, kenapa banyak melihat yang haram? Kalau Anda sudah tidak senang dengan yang halal, maka Anda terbiasa dengan yang haram. Istri Anda halal, tapi Anda sedang memandang istri orang lain. Memandang istri Anda sudah gak nikmat lagi, maka ini menandakan mata Anda terbiasa memandang yang tidak benar. Paham? Lisan, berapa kali mengucapkan yang haram? Hijrah. Apa ayatnya banyak? La yasal qaumin qaum, tinggalkan saling mencela. La yaktaba'dukum ba'da, jangan bergibah. Mulai hijrah. Saya hijrah Ustaz, saya tidak akan mengulangi seperti itu lagi. Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh Ustaz tuh. Wah, sama. Gak ada bedanya. Tinggalin. Maaf, tangan. Ngerjain apa aja nih, nulis apa aja yang gak bagus. Sampai ujung kaki. Setiap langkah yang dipijak, koreksi. Anda bekerja di mana, melangkah lewat mana, pernah berbuat maksiat apa, koreksi. Maka itu yang pertama dilakukan. Al-Muharram, waktu meninggalkan yang haram. Makanya di waktu-waktu ini langsung dihadirkan dalam tuntunan Islam. Pada waktu-waktu itu pahala dilipat gandakan, dan Nabi menganjurkan puasa pada 4 bulan hurum, diantaranya Al-Muharram. 3 berurutan, Thalatsa Mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Maka di bulan Al-Muharram ada tuntunan rajin puasa. Kenapa puasa? Di antara makna puasa ada dua manfaat, yang meningkatkan ibadah, menekan maksiat. Makanya orang puasa itu jauh dari maksiat. Kalau Anda rajin puasa senang maksiat, salah puasa Anda. Silahkan cek orang puasa, ibadah meningkat, rajin, dan maksiat ditinggalkan. Cek, kalau enggak percaya silahkan. Kalau Anda tidak sedang puasa, fardu biasa. Tapi kalau sedang puasa, sunnah Anda kerjakan. Sunnah Anda kerjakan. Dan orang puasa, maksiat akan dikerjakan. Minimal takut batal puasanya. Silahkan cek, mau bohong, enggak akan bohong orang puasa. Mau marah, enggak akan marah. Sampai dicabik-cabik dengan kalimat orang lain. Dimarahi satu buku, enggak akan dia balas. Anda bayangkan, maghrib jam 6, dicaci maki jam 6 kurang seperempat. Caci maki habis satu buku, gak akan dia balas. Kenapa? Dia tahan. Minimal awal-awal takut batal puasanya. Awal-awal tuh, kenapa gak dibalas? Ntar habis maghrib. Awal-awal begitu. Lama-lama jadi kebiasaan. Setiap orang marah cuma didengerin aja. Udah. Saya pernah di Libya tuh, ada penjaga toko kerjaannya marah. Sama teman kami diberi pelajaran, bukan dibalas. Marah, datang marah. Didiamkan sama teman saya, diam aja. Begitu udah selesai, dia katakan, khalas. Udah marahnya, udah gitu ditinggalin. Sejak peristiwa itu dia berubah total. Dia berubah total. Ya, jadi berubah keadaannya, tiba-tiba jadi baik, jadi macam-macam. Ayo teman-teman latih. Nah, kalau sudah Al-Muharram meninggalkan yang haram-haram, maka saya tanya kepada Anda. Nih, ini gelas nih. Kalau ini kotor dari gelas, saya keluarkan. Saya keluarkan. Maka saya tanya pada Anda, masih ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Kosong atau enggak? Kosong. Kosong dalam bahasa Arab disebut dengan sifar, sifrun. Kalau keadaan yang kosong disebut dengan safar, maka bulan yang kedua disebut dengan safar. Asalnya di masa jahiliyah, bulan yang kedua ini orang-orang berdagang, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, Mekah jadi kosong. Di masa Islam dipertahankan, orang yang meninggalkan yang haram akan kosong dari dosa-dosa dalam dirinya. Dosanya kosong. Ambil, karena yang haram tidak pernah dikerjakan lagi. Nah, sekarang gini, haram lawannya apa? Halal. Haram itu baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk lawannya apa? Baik. Perhatikan baik-baik. Buruk lawannya baik. Ketika Anda mengerjakan yang buruk, yang baik tertekan. Ketika Anda mengerjakan yang baik, yang buruk akan hilang. Sekarang yang haram Anda tinggalkan kosong, yang buruk gak ada. Otomatis kalau buruk gak ada, yang baik yang muncul apa? Yang baik. Kalau buruk gak ada, otomatis muncul yang baiknya. Dalam bahasa orang Arab, baik itu indah, nyaman, sering disebut dengan rabi'. Rabi'. Al-Bukhturi punya syair, ataka rabi'u talku hatta yahtalu dhahika min al husni hatta yahtalu dhahika. Aduh, rabi ini bulan ini indah sekali, musim semi, ya. Ataka rabi'u talku, bulan rabi musim semi datang, min al husni hatta kada an yatakallama, ya, saking indahnya bunga-bunga tumbuh. Di kalau musim semi di Arab itu mereka senang. Karena kenapa? Bunga tumbuh, tanaman tumbuh, enak dipandang, yang muncul yang baik-baik, yang kosong-kosong hilang, yang baik muncul. Maka kalau kita ambil dalam suasana hijrah, ataka rabi'u talku. Ya, awas. Yahtalu dhahika minal husni hatta kada'an yatakallama. Ini bunyi syairnya. Kalau orang-orang benar masuk ke bulan Rabi, maka maaf, rabi'ul awal, awal perubahan. Haramnya ditinggalkan, dosanya mulai kosong, maka akan muncul bunga-bunga keindahan dalam dirinya. Amal muncul, kebaikan muncul. Makanya kalau orang hijrahnya benar, yang maksiatnya tinggal, Yang haramnya jauh, hilang semua, yang baik-baik yang muncul. Mulai senang ibadah, mulai muncul bunga-bunga kebaikan, bunga-bunga ibadah, bunga-bunga akhlak. Rabiul akhir, itu berkumpul terus. Tapi kalau sudah kumpul kebaikan-kebaikan, jangan putus dan jangan sombong. Kenapa? Orang yang terlampau bangga dengan kebaikannya, maka hati-hati bisa muncul jumada dalam dirinya. Kalau musim jumada itu musim gugur, kering, gugur. Kalau jumadi itu orangnya, orang kering. Kering yang dimaksudkan bukan kering secara fisik. Jadi susah, senyum susah gitu kan. Susah diajak misalnya bergembira sulit. Ada orang misalnya antum namanya Asep, tapi diajak ketawa, diem. Diajak senyum, diem. Disapa, diem. Jumadi, kata orang Arab. Hah? Nah, itu maksudnya kering. Tapi jumada gugur. Kalau dalam konteks musim, ada bunga, bunganya bagus, sudah lebat, tiba-tiba bisa gugur. Kalau dalam konteks hijrah, orang yang membanggakan amalannya, upload amalan, sudah mulai berubah, ceklik hijrah, aku sudah berubah, aku sudah hijrah, aku sudah berjilbab, aku rajin kesini, aku rajin kesitu, upload macam-macam, hanya untuk dilihat orang, maka dia tidak merasa bahwa dia sedang menggugurkan pahala-pahala dari hijrahnya. Jumada al-ula. Lama-lama jumada al-akhirah, pahalanya habis. Karena riya, karena macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau ada orang situasinya sedang gugur dia, jauh dari kebaikan, ingin dia berubah, maka dia punya peluang untuk kembali, disebut dengan Rajab, Rajabun Mubar. Hari untuk kembali menanam kebaikan. Rajab, sesuatu kembali untuk berbuat baik. Jadi kalau Anda pernah berbuat gugur, jumada, sampai titik nadir yang paling bawah, jauh dari Allah, banyak berbuat maksiat, jangan putus asa, kembali jadi baik. Ayo tanam lagi kebaikan. Cari bekal Sya'ban. Sya'ban kalau di musim dulu, itu orang-orang dulu Sya'ban cari air untuk menghadapi musim panas Ramadan, cari air mereka. Dalam syariat Islam, nilai kebaikan kadang digambarkan dengan air. Allah turunkan air dari langit, menjadikan tanah yang kering, tandus, jadi subur kembali. Allah turunkan syariat dari atas seperti air, yang menjadikan hati yang kering jadi teduh kembali. Maka sering digambarkan syariat dalam Islam sebagai air yang mencerahkan. Ayo datang, datang, datang, datang, belajar. Kalau Anda mau berubah jadi lebih baik, belajar. Datangi majlis ilmu, belajar. Cari bekal, perbaiki diri. Sampai kemudian datang Ramadan. Kalau Anda sudah baik, maka yang kotor-kotor akan dibakar lagi, hilang, hancur. Seperti orang dulu terbakar dengan keadaan dan dia sudah punya air, dia tinggal minum, santai, nyaman. Orang yang tadinya buruk, tiba-tiba berubah, tiba-tiba cari ilmu, dan terbakarlah semua yang buruk-buruk dalam hidupnya. Tinggal Syawal, meningkat nilai kebaikannya. Kalau Syawal masa jahiliyah, itu artinya orang-orang dari luar datang ke Mekah, meningkat volume orang-orang di Mekah, persiapan haji. Tapi di masa Islam diambil maknanya untuk peningkatan yang lain. Orang yang berhasil terbakar dosanya, meningkat nilai ketaatannya. Tinggal Dzulqa'dah. Kalau sudah seperti itu, dia tinggal santai menunggu jalan untuk pulang. Karena bekal sudah meningkat. Tinggal tunggu datangnya seruan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dzulhijjah, di masa lalu kenapa disebut dengan Dzulhijjah? Karena banyak orang datang berhaji. Tapi kalau dalam makna hijriyah, hijjah dari kata hajjah artinya qasdu, ziarah, berkunjung menuju pada saatnya. Kita yang hidup di dunia akan berkunjung kepada tempat abadi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amalan kita banyak, kita meningkat, kita akan tinggal duduk santai menjemput panggilan terindah dalam hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Maka dari itulah setiap hari, sebetulnya ketika Anda menuliskan tanggal sekian hijrah, tanggal sekian hijrah, bulan A, itu sebagai pelajaran bagi kita sampai bulan itu, apa yang sudah menjadi perubahan dalam hidup kita. Sekarang akhir Dzulhijjah, mengingatkan kita bahwa satu saat kita akan berakhir, akan bertemu dengan Allah, menuju Allah, kembali dan mengunjungi tempat terindah kita. Pertanyaannya, siapkah bekal kita untuk itu? Nanti pekan depan masuk Al-Muharram, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini saya belum hijrah, masih ada yang haram yang saya kerjakan, masih ada yang belum baik. Maka ketika Anda ingat dengan itu semua, maka hadirkan makna-makna. Itulah yang dimaksudkan dalam konteks Al-Quran, Sunnah, tatanan sejarah, bahkan dalam makna kebahasaan yang kita gali. Paham sampai sini? Itu yang kita bahas. Tuntas bahasan kita, maka ditutuplah kemudian dengan Quran Surah Al-Asr. Wal-as, innal insana lafi. Setiap manusia punya peluang rugi kalau dia tidak berubah. Illal ladhina amanu. Kecuali dia beriman, setelah itu wa amilus salihat. Maka mulai saat ini, jadikan semua aktivitas kita menjadi amal soleh. Caranya, bikin proyek jangka panjang. Maka turun Quran Surah 59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mulai sekarang, antum pulang ke rumah, bikin proyek akhirat. Dengan tidak meninggalkan dunia. Ingat, mustahil meninggalkan dunia, bikin proyek akhirat. Antum pulang, ingat sekarang kerja di mana. Ada enggak pahala akhiratnya? Di keluarga apa yang dikerjakan? Ada gak proyek akhiratnya? Kalau belum ada, susun. Mulai besok kegiatan saya hari Ahad sampai dengan hari Sabtu. Ini kegiatannya. Kapan saya baca Quran, kapan saya menghafal Quran, kapan saya tahajud, kapan saya sekian, antum mesti punya visi. Uang saya sekian, ini yang saya butuhkan. Selebihnya, ini untuk beramal. Saya pengen dapatkan surga yang ini. Kalau bisa mulai dari surganya dulu. Antum pengen masuk surga yang mana? Level pertama bersama Nabi. Level kedua di taman surga. Ketiga seluas langit dan bumi. Di empat surga biasa, tapi keindahannya luar biasa. Keluarkan amalannya. Setelah keluar amalannya, maka di situ dirumuskan antum mau masuk yang mana. Disitulah jadi amalan. Begitu caranya. Jangan anda kerjakan amalan, anda nggak tahu mau kemana dengan amalan itu. Katanya pengen ke surga, tapi nggak jelas surga yang mana. Hati-hati, jangan-jangan perasaan ke surga, tapi sebetulnya nggak nyampe-nyampe. Karena ada yang begitu. Buka surat Al-Kahf nanti, besok baca lagi dari 103 sampai 104. Ada orang-orang yang merasa beramal soleh, wahum yuhsinuna. Awas hati-hati, awas hati-hati. Mereka menduga bahwa mereka mengerjakan kebaikan, padahal kata Allah itu orang yang paling celaka. Hati-hati. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka merasa mereka mengira mengerjakan perbuatan yang baik-baik, padahal mereka sedang mengerjakan sesuatu yang salah. Siapa di antara mereka? Ayat itu diantaranya kata para ulama menyebutkan golongan-golongan mereka merasa beramal soleh, meningkat ibadahnya, ternyata tidak sadar melakukan perbuatan maksiat yang menjerumuskan ke dalam neraka. Diantaranya apa? Senang mencela, senang mencaci, awas, senang berselisih dan sebagainya. Karena itu sekarang yang tidak penting tinggalkan, yang baik-baik ambil, dan semoga Allah menjaga kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Izin memberikan pengumuman yang pertama. InsyaAllah janji kami untuk proyek akhirat kita, termasuk nanti dunia di dalamnya, untuk menghadirkan semangat Al-Quran, saya tetap konsisten dan sekarang sedang proses. Ya, insyaAllah nanti 2 pekan ke depan saya sedang siapkan di tempat ini. Yang sudah daftar kita akan undang semuanya kumpul, dan kita akan bagikan proses, kita akan mulai. Sekarang kami sedang proses membangun pusatnya, pusat Quran, yang mungkin juga di dunia kita bangun Ataisin Learning Center. Di situ ada gedung dakwah kiai, kemudian di situ juga nanti ada pusat Qurannya yang mengentaskan 3 program yang sudah pernah saya sampaikan. Ya, kalau anda lewat dari sini sekitar ada 20-30 meter sebelah kanan itu sedang ada rehab. Ya, anda biasanya menyimpan kendaraan, ada tempat yang sedang kita rehab, itu nanti yang akan gedung Quran termasuk gedung dakwah, ada 3-4 lantai di situ. Insya Allah kita akan bangun itu. Sebetulnya ada beberapa teman yang pengen menyelesaikan, tapi juga ada sebagian ingin menanam saham akhirat, karena ketika itu jadi, kita itu tidak pernah mengumpulkan maaf aset dunia. Kita akan jadikan itu wakaf untuk ahli Quran sedunia. Ya, karena itu kita buka tapi cuma sampai Oktober. Oktober sudah dipublish di akhir media. Itu kami buka bagi yang teman-teman ingin berpartisipasi, silakan aja kalau ingin nanam untuk urusan akhiratnya. Tapi Oktober kita akan tutup berapapun jumlahnya, karena nanti insya Allah sudah ada yang siap untuk mengatasi semua kekurangannya. Tapi saya sengaja buka supaya semua punya saham akhiratnya. Karena ini tidak akan jadi milik siapapun, ini akan milik bersama umat Islam ahli Al-Quran sedunia. Di sini nanti ada akan program lintas dunia. Saya sudah diskusi sama teman-teman yang dari Yaman. Program untuk bacaan mengentaskan buta huruf Quran nanti akan berkoordinasi langsung dengan para masyayikh dari Yaman yang sudah punya sanad. Dan nanti bacaan Qurannya akan dikoreksi langsung, tahsinnya, tajwidnya, macam-macamnya dengan secara bersanad. Kemudian tafsirnya nanti juga akan para ada masyayikh juga, guru-guru dari luar. Saya sudah berkomunikasi dengan yang dari Madinah, dari Irak, dari Sudan, dari macam-macam. Nanti segala setiap beberapa kajian mereka juga akan datang. Ini saya akan menerima kunjungan dari Irak 2 pekan ke depan. Setelahnya dari Sudan, kita akan bicara tentang proyek yang sangat lebih luas. Bagaimana caranya kita bisa paham isi Quran, bukan cuma bahasa saja bacaan-bacaannya. Baca ada pahala, tapi memahami isinya itu lebih bagus. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak semua anda tanpa kecuali, kita jadi orang nomor 3 ini. Kita akan punya proyek sebelum meninggal, menghafal Quran dan mengamalkan isinya. Kita akan bawa jadi panduan kehidupan. Dan kita akan mulai insya Allah 2 pekan ke depan. Harinya kalau tidak Sabtu, hari Ahad, tempatnya di sini. Ya, nanti insya Allah kita akan undang bagi yang sudah daftar ada. Saya siapkan panduannya dulu. Kita insya Allah akan mulai di bulan ini. Baru kita mulai kemudian se-Indonesia. Saya akan roadshow nanti. Yang sudah siap dengan komunitasnya kita akan kunjungi. Kita bawa mushaf, kita sampaikan. Kita akan mulai bimbing kurikulum programnya. Ya, cuman saya mohon maaf harus saya undur 2 pekan, karena kami sedang berkonsentrasi untuk Lombok sekarang. Saya punya janji, kami belum buka donasi apapun, karena kita ingin sedang memetakan kebutuhannya dulu. Karena kan pemerintah juga ngasih bantuan, yang lain ngasih bantuan. Kita harus petakan dengan jernih, jangan sampai semua nanti menumpuk pada hal yang sama. Ini ngasih apa, ini ngasih apa, yang belum ada itu yang kita siapkan. Malam kemarin kami di Bandung, karena kita proyeknya menyiapkan secara lebih manfaat gitu ya. Kita akan bangun tenda yang sifatnya rumah sementara dulu. Di situ kita siapkan tendanya, selimutnya, embernya, MCK-nya, macam-macamnya. Setiap keluarga dapat satu itu. Kemarin kita kontrol ke Bandung, siapnya berapa bikin. Nanti kita akan bawa ke Lombok. Itu jadi, kita berangkat ke sana. Teman-teman di Lombok, insya Allah kita akan hadir di sana. Kita akan nanti masuk ke satu tempat dulu. Kita bikin desa percontohan dulu. Yang hancur-hancur kita bikinin tendanya langsung satu keluarga. Jadi bukan banyak orang. Keluarga ini bikin di situ langsung. Siapkan semua desainnya seperti rumah. Ada jendelanya, ada macam-macamnya, ada kasurnya, ada selimutnya, ada embernya, macam-macam. Nanti kebutuhan yang lain apa? Ada makanan dan seterusnya. Jadi setiap keluarga sambil nunggu rumahnya direnovasi, konon kabarnya pemerintah ngasih bantuan untuk renovasi. Jadi mereka punya tempat tinggal sementara yang tidak ikhtilat dengan yang lain, bercampur dengan yang lain. Nanti baru disuplai yang lain. Nah, kebutuhannya berapa nanti setiap pertenda dan sebagainya, kita sudah support dengan yang kita punya, dengan yang teman-teman ada. Nanti dari situ jadi contoh, kalau itu bagus, nanti baru kita share. Bahkan kita nanti jadikan semacam keluarga. Usrah tu usrah, family tu family. Jadi kalau Anda mau bantu silakan. Kadang-kadang kan kalau status tanggap darurat diambil, itu yang kesulitan paling luas tuh di situ. Kalau darurat itu ada, semua masuk, tapi kalau sudah dicabut itu yang susah. Sehingga nanti banyak hal masuk ke situ. Mulai penyakit, mulai macam-macam. Itu yang sosial kita perhatikan. Maka kita anggap sebagai saudara, dan di sini jangan perhatikan apakah dia muslim atau bukan. Itu saudara kita. Kita bantu semuanya, kita siapkan yang terbaik. Saya enggak peduli mau dia muslim, mau non muslim, kita bantu yang terbaik dan kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada, porsinya ada, kita akan bikin sistem. Yang tidak kita akan tampung, tapi langsung Anda hubungan dengan orangnya, kita persaudarakan. Si fulan bersaudara dengan si fulan, apa kebutuhannya? Per bulan 500.000 kasih. Bukan cuma makanan, misalnya dia mau jadi bikin jahitan, dia mau ngojek, Anda rawat setiap dapat keluarga dengan dia. Di Anda nyambung, silaturahim terjaga, kita ada. Dan insya Allah itu akan mengentaskan kemiskinan, kemudian menghadirkan persaudaraan, dan ikatan kita akan kuat. Dan dalam rangka memakmurkan situasi kebangsaan kita juga. Anjuran saya, tolong tinggalkan yang tidak penting, hal yang sifatnya memecah belah dan sebagainya, itu jauhkan. Ya silakan saja, Anda bisa berkreasi, tapi tetap jaga utuh dalam kebaikan-kebaikan. Paham sampai sini? Baik. Dua, pengumuman yang kedua. Mushaf kita sudah siap. Ada beberapa yang sudah kita siapkan. Insya Allah nanti kita sebarkan. Bagi yang belum dapat, waktunya tunggu, nanti kita undang. Saat kita undang itu, nanti kita akan petakan beberapa kelompoknya, baru kita sampaikan. Tiga, berita baik, untuk yang kemarin tes ada 800 orang, calon mahasiswa. Kami sekarang ada yang seperti kami janjikan kemarin, ya, kuota yang tidak masuk ke Turki, insya Allah dalam waktu dekat ada ke Irak, ada ke Sudan, dan dari Saudi sudah memberikan sekitar 70 tempat, 70 kursi, jadi nanti kita akan sampaikan, kita prioritaskan 800 orang yang daftar kemarin. Ya, 70 ini akan dibagi beberapa tempat di Indonesia. Kemudian di Sudan ngasih sekitar 25 kuotanya. Ada di Irak nanti juga ngasih, dan berita baiknya akan membangun cabang di Indonesia. Kalau sudah ada, besok kami akan rapat. Nanti kami prioritaskan yang 800 orang itu. Mudah-mudahan jadi ulama yang lebih baik dibandingkan dengan saya nanti di masa depan. Ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini yang paling penting saya ingin sampaikan. Ingat baik-baik, saya hanya mengajarkan Anda materi-materi yang saya harapkan lebih mendekatkan diri Anda pada Allah dan dengan perilaku yang lebih baik. Karena itu tolong jaga siapapun yang belajar dengan kami. Tolong buktikan kepada Allah bahwa pelajaran kita benar. Tingkatkan ibadah kita. Berubah jadi akhlak yang lebih baik. Dan tolong jaga silaturahim dengan saudara-saudari kita dari manapun golongan yang ada. Kalau tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, jangan balas dengan hal yang buruk. Respon dengan kebaikan, doakan dia, sampaikan dengan yang baik, dan tidak ada masalah kalau kemudian mencela dan lain sebagainya. Mungkin di situ ada lelang pahala untuk kita. Paham sampai sini? Dan tidak harus yang kita sampaikan disukai oleh semua orang. Itu biasa. Ya, tapi jangan sampai kemudian sifat buruk orang dibalas dengan cara buruk yang sama atau bahkan lebih daripada itu. Ya, saya memaafkan setiap siapapun yang punya hal-hal yang buruk terhadap saya, termasuk mungkin tadi ada sampai pagi dan sebagainya, dan saya katakan semua itu tidak akan berpengaruh dalam kehidupan saya. Saya sudah lupakan itu semua, tidak akan ada pengaruhnya, dan saya tidak ingin menggadaikan ibadah yang sudah kami kerjakan dengan pribadi-pribadi dan sikap yang tidak baik. Paham sampai sini? Semoga Allah muliakan Anda semua, menjaga kita semua, menjaga semua kehidupan kita. Saya ingin berikan dulu coklat pada yang tadi saya janjikan. Jangan dilihat bungkusnya mas ya, makan isinya. Masya Allah. Baik. Ini namanya tumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ari Wahabi Lutfi. Ali Wahabi Lutfi. Wahabi. Bukan Wahabi tapi. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Wahabiun fi Lutfi. Al-Lutfi, baik. Dari mana? Dari Grand Wisata. Alhamdulillah, masyaallah. Sudah menikah? Alhamdulillah belum. Innalillahi. Belum. Baik. Insyaallah ya, dapatkan kebaikan, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka coklat? Insyaallah suka. Suka. Baik, tapi ini coklat kurma. Suka kurma? Suka. Jadi suka coklat apa kurma? Kalau suka kurma, saya ganti pakai kurma. Kalau suka coklat, saya kasih yang coklat. Coklat atau kurma? Kurma. Kurma, yakin? Yakin. Ya sudah, Anda duduk dulu karena ini bukan untuk Anda. Ini coklat kurma, jadi di dalamnya ada coklat dan kurma. Tumur, coklat, kurma. Saya sebetulnya menunggu dia mengatakan coklat kurma. Jadi saya kasih ini. Tapi karena beliau pengennya kurma, maka kita berikan kurma. Mas Denny, kurma ya. Insya Allah, siapkan untuk, saya panggil Lutfi saja ya. Ya, untuk Mas Lutfi, kurma insya Allah. Satu atau dua? Terserah Pak Ustaz. Nggak, terserah, antum pilih, satu atau dua. Aduh. Saya serius, waktu kita mau habis nih. Satu atau dua? Boleh dua Pak Ustaz. Dua, baik. Untuk teman dua, saya ya? Dua, baik. Mas Denny, itu kan ada satu pack tuh. Satu pack itu isinya mungkin 40-50. Packnya dibuka plastiknya. Dua kan dua. Silakan duduk. Jazakallah. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, baik. Sepakat ya? Saya mohon doanya aja, Ustaz. Semoga Amin. Bisa istiqomah dalam memperbaiki diri sambil belajar. Insyaallah. Baik, jazakallah. Silakan. Ini? Bukan untuk antum. Baik. Ada yang mau anak-anak? Anak-anak. Bukan orang dewasa, kekanak-kanakan, yang anak-anak. Ada satu, dua, tiga. Ibu anak-anak. Tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Anak-anak itu dibawa balik, Mas. Ya. Ada berapa? Ah, mau habis mau. Mau coklat, mau kurma. Hah? Coklat, ah, coklat. Ini coklat. Yang di belakang anak-anak saya titip Mas Denny ya. Ini jumlahnya ada 6. Kalau kurang 1 berarti ini yang bermasalah. Mas, Mas ini Mas. Nah ini. Nanti di belakang ya ada anak-anak, tolong dibagikan. Baik, kalau enggak kebagian enggak apa-apa ya, Dek ya. Nanti pekan depan ke sini lagi. Nanti Ustadz bawakan lebih banyak lagi. Ya, satu plastik buat Adela enggak apa-apa. Baik, bawa sama plastiknya. Teman-teman sekalian, itu yang saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa hari Sabtu di Tanah Kusir dalam kajian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Yang paling jauh siapa? Dari mana? Ya? Sumatera Utara, antum? Purwakarta, antum? Rangkas. Masyaallah. Semoga Allah berikan pahala yang terbaik ya untuk antum semua. Tolong nanti dikasih kurma ya untuk pulang di jalan satu pack ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah salat dan hijrah ke Madinah pada 53 tahun. Berarti kalau sekarang 1439 hijrah, tambah 50 tahun, tambah 150 tahun zaman jahiliyah, 200 tahun, tambah yang tadi ya, tadi itu. Luar biasa, 36 kali 2000 ditambah 600 ditambah 200 tahun, tambahkan 1439 hijrah. Itulah kurang lebih perjalanan umat sampai dengan ke masa kita sekarang ini. Yang ingin saya sampaikan, dari sekian umat yang pernah hidup di bumi ini, taruhlah dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian umat yang pernah hidup di muka bumi ini, maka Al-Quran memberikan sebuah berita, informasi, ada umat yang disebut oleh Al-Quran, bila dibandingkan dengan umat-umat yang pernah hidup di bumi, mereka disifati oleh Al-Quran dengan khaira ummah. Khaira ummah. Umat terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Umat terbaik yang pernah dilahirkan menjalani kehidupan di muka bumi. Maka mari kita lihat siapakah umat terbaik itu, seperti apa sifat-sifatnya, bagaimana gambarannya, dan kalau kita kemudian ingin meniti menuju itu, seperti apa amalan yang kita kerjakan sehingga dengan itu kita menjadi bagian dari yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah bahasan kita yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita coba tuliskan beberapa turunan ayat-ayatnya insyaAllah. Bismillah. Satu, kita turunkan dulu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Kemudian kita diajak untuk membentuk ini. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104 paling kanan di pertengahan. Sifat-sifat ini kita turunkan. Keluarkan amalannya dari bagian terakhir dulu. Ada tiga amalan. Satu, dua, tiga. Amalan pertama kita keluarkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5-nya. Kita turunkan lagi amalan ini. Pertama amalan Tauhid, Quran surah ke-47 ayat 19. Kedua amalan fiqihnya, Quran surah ke-11 ayat 114. Dikuatkan di Quran surah ke-17 ayat 78. Kemudian hasil dari ini menghasilkan amalan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Waktunya ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Penjagaannya di Quran surah ke-2 ayat 238. Kalau ini kita keluarkan, ditemukan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kemudian detailnya ada di hadis riwayat Muslim lagi, nomor hadis 397. Kalau ingin di Al-Bukhari, kita turunkan juga Allah. Nomor hadis 744. Ini amalan yang pertama. Ini saya keluarkan yang paling standar dulu, nanti kita turunkan yang lainnya. Amalan keduanya masih yang ini. Ini ada turunan lagi, saya turunkan lagi dari sini, turunkan lagi Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Yang terbaiknya ditemukan di Quran surah ketiga ayat 92. Kita keluarkan di Quran pada lima golongan, surah kedua ayat 215. Surga yang mungkin diraih lewat amalan ini, Quran surah ketiga ayat 133. Amalan yang ini ditemukan di ayat 134-nya. Di bawah ke rumah tangga, Quran surah ke-4 ayat 34. Turunkan yang ini lagi, satu lagi amalannya. Quran surah 96 ayat yang pertama. Mulai dibaca di Quran surah 15 ayat yang ke-9. Mulai dihafalkan di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika sudah didapatkan disebut menjadi tiga golongan, Quran surah 35 ayat 32. Golongan terbaik bisa mendapatkan surga terbaik, Quran surah 35 ayat 33. Kalau orang tuanya soleh, pasangannya soleh, anak cucunya soleh, bisa masuk surga bersama-sama, di Quran surah 52 ayat 21. Bahkan bisa menarik mereka ke dalam surga, Quran surah ke-13 ayat ke-23. Dan disambut masuk surganya oleh para malaikat, Quran surah 13 ayat ke-24. Baik, ini baru bagian amalan satu. Sekarang kita keluarkan amalan yang kedua sebelah sananya. Saya buat satu ramawi di sini. Amalan keduanya, ta'muruna bil ma'ruf. Turunkan dulu Quran surah ketiga ayat 104 yang tadi kita turunkan. Garis bawahi. Sekarang kita bagi dua, kita masuk kepada amalan sosialnya dulu. Turunkan Quran, ambil surah misalnya 9 ayat 103, dikeluarkan ke 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60, diturunkan pada keluarga untuk berbuat baik, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Dimulai dari keluarga dulu, kemudian turunkan ke sesama muslim, Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-29. Hadis yang kita turunkan belakangan. Dan yang ketiga, tanhauna 'anil munkar, turunkan beberapa kemungkaran di Quran. Quran surah, kita mulai dari mata dulu. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai dengan 31. Turun ke lisan, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kemudian kita turunkan, biar cepat, langsung ke ujung kaki saja. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Kalau ini sudah terpenuhi, tidak cukup dengan diketahui, tapi harus dipelajari. Maka ayat pelajarannya, muncul dulu hadisnya, riwayat Al-Bukhari. Di sini disebutkan kata khair yang terkait dengan belajar. Nomor hadis ke-71, babnya Kitabul Ilmi, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kemudian memahami ini, keluarkan ayat Qur'annya, Qur'an surah ke-9 ayat 122. Kemudian untuk meningkatkan imannya, Qur'an surah ke-58 ayat ke-11. Kira cukup dengan ini. Dan mudah-mudahan jika ini sudah kita amalkan, maka sifat khair ummah bisa kita raih. Ini kurang lebih turunannya yang kita coba bahas dalam pertemuan saat ini, insyaAllah. Jelas insyaAllah? Ah, belum ya, belum saya jelaskan. Jadi baru saya tuliskan. Ini masih dalil umum yang perlu dibahas. Ya, perlu dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Nanti setelah diuraikan baru ditemukan ya seperti apa gambaran jelasnya. Baik, karena waktu kita terbatas, kita langsung mulai saja bahasan kita. Dari sekian umat yang pernah hidup di bumi, tadi yang telah kita hitung, ya 36 generasi dikali 2000 saja, itu sudah sampai kepada 72.000, tambah 2000 lagi sudah 74.000, tambah 600 lagi 74.600, dan ditambah lagi, kemudian 274.800, tambah lagi kemudian 1439 hijrah, setelah ditambah 50, ya 53, tambah lagi 1439 hijrah di masa kita sekarang. Dari sekian umat yang pernah hidup itu, ada satu umat yang langsung dikukuhkan oleh Al-Quran, bukan oleh manusia. Jadi kalau dikukuhkan manusia, manusia lain bisa punya pendapat berbeda. Anda disebut orang baik di Bandung, tapi mohon maaf, di Bekasi belum tentu mengenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda orang baik, tapi di Malaysia belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah tetapkan Anda yang terbaik, maka dalam setiap masa penduduk langit dan bumi akan mengakui bahwa Anda yang terbaik. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk menjelaskan dan menguatkan pada kita, pernah ada umat terbaik yang muncul di muka bumi yang dipuji oleh Al-Quran, bahkan disebut terlahir untuk manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian benar-benar umat terbaik. Allah bisa menyebut kalimatnya demikian, misal di luar Quran ya, antum khairu ummah, bisa. Tapi yang menarik, kalimatnya tidak menggunakan kata antum, tapi menggunakan kata kuntum. Kuntum. Kuntum itu dari kata kana yakunu, itu bisa punya dua arti. Satu, menjelaskan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Yang kedua, memberikan kesan penegasan atau penguatan pada informasi yang disampaikan. Misal, kalau saya cerita di masa lalu, kuntu fi hadzal masjid qabla khamsata ashhur. Saya pernah berada di masjid ini, Habibur Rahman, misal 5 bulan yang lalu. Saya menggunakan kata kuntu, kuntu. Wa kuntum aydan huna. Dan Anda sekalian pun pernah berada di sini 5 bulan yang lalu. Saya akan mengisahkan kisah saya yang pernah berada di sini 5 bulan yang lalu. Saya gunakan kata kuntu untuk saya, kuntum untuk Anda sekalian. Tapi kalau saya berbicara di hadapan Anda untuk menyampaikan informasi yang sekarang, dan saya ingin kuatkan informasi itu, maka saya bisa menggunakan kalimat yang sama. Ayyuhal ikhwa, kuntu huna al-an. Teman-teman sekalian, saya sekarang ada di sini. Misal, saya sudah di sini, Anda masih belum yakin juga. Itu benar Ustaz Adi. Saya katakan, ini saya di sini. Tapi perhatikan, Al-Quran turunnya di masa siapa? Kalau tidak tahu, katakan apa? Allahu a'lam, itu paling gampang. Ya, keterlaluan kalau tidak tahu. Baik, Al-Quran turun di masa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya umat. Baik. umat pertama baik yang menjadi objek dakwah Nabi Muhammad SAW siapa? As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang hidup di masa Nabi, itu umat pertama yang menerima risalah Nabi SAW. Sekarang pertanyaan saya, ayat ini turun di masa lalu atau turun di masa kini? Zaman old atau zaman now? Zaman old, masya Allah. Artinya ayat ini diturunkan di masa Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan umat di masa itu, kan? Jelas ya? Baik, lihat baik-baik. Ayat ini turun di masa Nabi Muhammad SAW menyebut umat di masa itu dan kalimatnya menggunakan kuntum. Kalau ayatnya turun sekarang, itu berarti mengisahkan umat masa lalu. Tapi karena ayatnya turun di masa beliau dan dihadapi umat Nabi Muhammad SAW, itu artinya satu, yang disebut umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang pernah dihadapi Nabi di masa dulu. Begitu ayatnya turun, Nabi sedang menghadapi kalangan masyarakatnya, Nabi berdakwah di kalangan umatnya pada saat itu, di zaman beliau, orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman pada Rasulnya. Begitu kemudian risalah dakwah dimulai, berhasil Nabi menyampaikan dakwahnya, turun ayat kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kaitu itu yang ingin ditegaskan oleh ayat ini. Jadi kalimat kuntum di ayat ini bukan ingin mengisahkan tentang kisah umat di masa lalu. Dia bukan ingin mengatakan, tuh umat sebelum Nabi Muhammad ada umat yang terbaik, ada umat sebelum Nabi Isa ada umat yang terbaik. Bukan. Kalimat kuntum di sini ingin menegaskan, hey Muhammad, umatmu itu yang telah engkau dakwahi itu, yang berhasil dengan dakwahmu, di antara sekian umat yang pernah hidup di bumi, kalianlah umat yang terbaik. Di pernah ada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, pernah ada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah umatnya ada Nabi Musa alaihissalam, pernah ada umatnya Nabi Isa alaihissalam, sebelumnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Di antara semua umat yang pernah hidup di bumi dan dikirimkan Rasul untuk berdakwah, maka tidak ada yang sebanding dibandingkan dengan yang terbaik yang disebutkan di Quran, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummah. Di antara sekian umat, kalianlah umat yang terbaik. Masya Allah. Allah yang nilai. Baik. Kita umat Nabi Muhammad bukan? Yang bukan umat Nabi Muhammad boleh angkat tangan? Ada umatnya Nabi Musa di sini? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Semuanya umat Nabi Muhammad? Baik. Kalau semuanya umat Nabi Muhammad, apakah kita termasuk umat terbaik itu? Halo? Ah, apa jawabannya? Belum tentu. Karena ketika ayat itu dihadirkan sekarang, kata kuntumnya menunjuk kepada umat di masa lalu, di awal-awal masa kenabian. Tapi bukan berarti artinya kita mengenang kisah mereka. Karena nanti yang hebat dalam Al-Quran, kisah tentang mereka bukan ditunjukkan tentang orangnya, tapi ditunjukkan tentang sifatnya. Seakan-akan Allah memberikan gambaran, kalau kalian ingin menjadi umat terbaik seperti mereka, saya berikan amalan-amalannya, saya berikan sifatnya. Amalkan dalam kehidupan Anda, maka Anda pun akan meraih predikat terbaik seperti dulu saya tetapkan umat-umat terbaik. Paham sampai sini? Baik, boleh saya hapus? Alhamdulillah. Kenapa hapusnya? Mulai hari ini saya punya dua kebiasaan. Ya. Kebiasaan pertama, kalimat saya boleh saya hapus. Nah, itu berarti saya yang menghapus. Ya. Kalau dengar yang kedua, boleh dihapus, maka saya buka peluang. Siapa saja boleh menghapus. Ya. Alhamdulillah. Ini saya hapus dulu. Perhatikan baik-baik. Kuntum di sini menunjuk siapa? Saya harus evaluasi dulu. Umat Nabi? Yang kapan? Baik, di awal masa Islam. Baik, perhatikan baik-baik. Fokus, lihat baik-baik. Kenapa mereka disebut umat terbaik? Kalimat baik itu setidaknya memiliki banyak kosakata. Thayyib itu baik, afdal itu baik, khair itu baik. Kenapa yang digunakan kalimat khair bukan kalimat yang lainnya? Dalam bahasa Arab, saya langsung cepat saja. Kata khair itu punya dua arti. Khair, jamaknya akhyar. Khair punya dua arti. Awas, hati-hati ya, fokus. Satu, diddu syarri, lawan dari aneka sifat keburukan. Jadi kalau ada setiap yang buruk-buruk, lawannya itu baik. Nah, lawan dari kata syarrun itu khair, lawan dari setiap sifat. Diddu syarri, fokus ya. Dan buruknya bukan buruk biasa. Jadi ada su, ada syarrun, itu beda. Kalau su, keburukan yang baik, jelek, sumbernya nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, itu su, keburukan yang bersumber dari nafsu namanya su. Tapi kalau keburukan itu sudah nampak sedemikian jahat dipraktikkan dan tak terlukiskan bentuknya. Misal, mohon maaf, ada seseorang misalnya syahwatnya tidak terkontrol dari nafsu. Ya, dia melihat misalnya seseorang tampak syahwatnya, tampak keinginan yang tidak baik dan sebagainya. Kalau kemudian itu namanya su. Kalau dipraktikkan dalam bentuk yang lebih kasar lagi, ya bertindak asusila dengan cara yang tidak dibenarkan, terdengarnya tak terlukiskan buruknya, maka berubah kalimatnya dari kata su'un jadi syarrun, syarrun. Makanya ketika Anda memohon kepada Allah untuk dilindungi dari waswasnya setan, disebut waswas setan itu oleh Quran dengan kata syarrun. Surah paling favorit, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarrun. Syarrun. Lihat, jadi kalau ada keburukan yang paling buruk disebut dengan syarrun, itu lawannya khair, kebalikan yang paling baik. Jadi saya terangkan di akhirnya. Dua, khair disebut dengan khair tidak sekedar memiliki nilai baik yang mengentaskan keburukan terburuk, hilang buruknya, tapi juga muncul aspek yang kedua, wujudun nafa', munculnya manfaat. Ada faedah. Jadi seseorang disebut dengan khair, memiliki sifat khair, bukan sekedar menepikan yang buruk-buruknya, hilang jelek-jeleknya, bukan sekedar hilang, tapi juga yang hebatnya, hilangnya buruk itu memunculkan sifat-sifat baik yang lebih bermanfaat dari sebelumnya. Contoh, ini misalnya di gelas ini, ada sake misal. Tahu sake? Halo? Baik, apa itu sake? Hah? Bukan, sake itu semacam buah-buahan kalau di kita itu ya. Buah sake itu ada ya. Di Sunda ada buah sake. Kalau di Jepang itu minuman yang memabukkan. Bir dan sebagainya. Misal, karena saya objeknya itu gelas, minuman ada yang disebut dengan sake, minuman memabukkan. Baik atau buruk? Baik, bisa merusak otak atau tidak? Merusak akal atau tidak? Berarti syarrun atau khair? Syarrun. Lihat sini. Di sini misal ada sake, saya buang sakenya. Saya buang. Sampai tidak tersisa di gelas ini. Pertanyaan saya, ada apa di gelas ini? Kosong. Tidak ada apa-apa. Kalau pada yang pertama saja, ini belum disebut khair namanya. Baru membuang yang kotor-kotornya. Jelas ya? Baru menghilangkan syarrunnya. Saya buang syarrunnya. Kapan gelas ini disebut dengan khair? Ketika saya isi dengan air mineral misalnya. Yang punya banyak manfaatnya. Saya ganti dengan air susu. Yang punya banyak proteinnya. Saya ganti misalnya dengan air yang lain yang halal dan memberikan manfaat yang lebih baik. Zam-zam misalnya. Ketika saya ganti sake, saya keluarkan buruknya, kosongnya saya isi dengan air zam-zam, maka itu yang disebut dengan khair. Perhatikan. Ada umat, di umat itu tidak ada yang terlukiskan tingkat keburukannya kecuali di umat itu. Saking buruknya disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Di umat Nabi Nuh ada yang buruk. Umat Nabi Musa ada yang buruk sifatnya. Umat Nabi Ibrahim ada yang buruk sifatnya. Tapi di umat ini luar biasa. Saking buruk yang disebut dengan jahiliyah. Syarrun. Jahiliyah. Umat sekarang ada yang mabuk? Halo? Yang mabuk angkat tangan? Alhamdulillah. Ada yang mabuk di zaman sekarang? Baik, ada zaman jahiliyah. Mabuknya lebih daripada zaman sekarang. Mereka mabuk paling minimal 5 kali dalam sehari. Paling minimal. Jadi saya katakan pada orang mabuk zaman sekarang, lebih baik Anda berhentilah. Karena Anda sudah terlambat, Anda kalah saingan sama orang jahiliyah. Kalau enggak berhenti dari sekarang, telat Anda. Saya kasihan pada Anda. Ya? Baik, 5 kali dalam sehari. Sekarang ada orang berzina? Ada, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Zaman jahiliyah, zinanya tak terlukiskan. Bahkan ngobrol-ngobrol begini saja. Gimana tadi malam? Aduh, enggak enak. Aduh, kalau gitu ganti pasangan malam ini ya. Istri yang ini bisa ganti pasangan dengan istri yang ini. Semalam. Siapa saja bisa digunakan untuk berzina. Kapan saja bisa berlaku. Dalam setiap kesempatan. Bahkan mohon maaf. Kalau sekarang orang keliling Ka'bah. Tawaf. Alhamdulillah. Busananya bagus. Kalimatnya bagus. Jahiliyah bisa tawaf tanpa mengenakan busana. Makanya saya sarankan pada yang sekarang-sekarang. Yang sudah bagus-bagus. Pakaiannya dibuka. Pakaiannya dirusak. Anda terlambat keduluan sama orang jahiliyah. Gak usah bersaing. Anda akan kalah. zaman sekarang ada yang suka pukul? Ada, Masya Allah. Bahkan ada tagline-nya, tukang pukul. Luar biasa. Ayo bandingkan sama jahiliyah. Jahiliyah, kalau satu hari tidak ada perpukulan, rasanya ada yang kurang. Antum kenal dengan Umar bin Khattab? Saya lupa, saya buang sake ke sini tadi. Jadi agak aneh. Ini kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Masya Allah. Sehat ya. Umar itu kerasnya luar biasa. Kalau sehari gak pukul orang, sebelum masuk Islam, gatal tangannya. Dia terkenal suka naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau anda umrah atau haji, dari Zamzam lurus sebelah kanan ada istana raja. Ya, di istana raja itu ada bukit. Jadi kalau ini Zamzam, Zamzam di sini, ya, ah, Zamzam di sini saja. Ini Zamzam, ini Safwa. Ah, ini geser sedikit ke sini, dia ada jalan. Sini ada burung-burung, nanti burung dara suka kumpul di sini. Ini ada istana raja. Ini ada bukit di cukup panjang nih ke sini. Ya. Jadi kalau anda kesini, kalau mau tawaf, sunnahnya yang bagus itu lewat sini, masuk sini, nanti ketemu dengan Babu Salam di sini. Ya, jadi begitu geser ke sini, di sini ada pos security, ada CCTV menghadap ke sini, ada security warnanya coklat, ada kipas angin, kipas anginnya ke sini sampai sini ada 35 kipas angin. Ini pintu 25 Jihad, 26 Ismail, kemudian ada gate di sini. Babun Nabi, Babu Ali, Babu Salam di sini. Nah, Umar tuh suka naik ke sini. Dia umumkan, siapa yang berani dengan saya naik ke bukit ini, kita ketemuan di bukit Bejanjian. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Silakan cek. Ya, jadi kalau sekarang ada orang yang kasar, suka pukulin orang, saya katakan pada anda, anda telat. Dan jangan bersaing dengan orang-orang jahiliyah, keburukannya tak terlukiskan. Bunuh-bunuhan, ah sudahlah pokoknya. Yang terbunuh di sini, di sana pun ada yang dibunuh lagi. Sampai-sampai mereka masih diturunkan kebiasaan. 4 bulan aja, mereka kemudian bersepakat tidak ada permasalahan dulu. Bulan itu kemudian dikenal dengan bulan Khurum. Diabadikan di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 3 berurutan, dzulqa'dah mutawalliyat. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, kemudian pertama bulan Al-Muharram, keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7. Yang lainnya bebas saling bertengkar, saling bunuh, saling macam-macam. Jadi kalau nanti ada persoalan di bulan Rajab, misal di zaman jahiliyah, Umar, ya, ada yang mencela misalnya. Di bulan Rajab celak habis-habisan, itu belum dibalas dulu. Rajab, ya, ada istilahnya gencatan dulu, gencatan senjata, tidak berperang dulu. Jadi kalau dicelaknya di bulan Rajab, balasnya bulan Sya'ban. Jahiliyah. Nah, teman-teman sekalian, sifat yang buruk, sifat terbelakang, jauh dari peradaban, dikuasai Persia, dikuasai Romawi. Mereka sudah punya imperium. Nabi diturunkan bukan pada umat yang maju. Nabi Nuh sudah punya peradaban, sudah punya keistimewaan, bagus keadaannya. Mereka sudah bikin kapal, Nabi Nuh bisa bikin kapal, keadaannya sudah bagus. Nabi Ibrahim sudah maju, bapaknya pembuat patung, Azar, maju keadaannya. Namrud, silahkan lihat, main ke Turki. Anda bisa temukan bagaimana peninggalan-peninggalannya. Nabi Musa, jangan ditanya, lihat piramid, sudah ada peradabannya. Nabi Isa alaihissalam, umatnya juga sudah maju, tingkat kedokterannya hebat. Makanya sifat setiap rasul diturunkan pada umat, mukjizatnya sesuai dengan keunggulan umatnya. Nabi Musa ada penyihir, Musa dikasih tongkat. Nabi Isa banyak pakar di bidang kedokteran, sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mukjizat, dari cuma tangan aja ngusap. Ngusap disebut masaha. Pengusapan disebut dengan Masih. Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Karena mu'ajizatnya berada pada usapan. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa gak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut, usap. Yang lain pakai obat, Nabi Isa tinggal usap. Jadi maju Nabi Muhammad diturunkan pada siapa? Orang terbelakang, yang dihadapi tukang mabok, yang dihadapi tukang pukul, yang dihadapi tukang bunuh-bunuhan. Umar, tuh luar biasa. Jadi yang dihadapi itu syarrun minas syurur. Nih sifat-sifat yang begini, syarrun, lawannya keburukan-keburukan luar biasa. Sampai-sampai beliau menepi ke Gua Hira. Ya, ke Gua Hira, jarak 5 atau 6 kilo dari rumah beliau. Di kelantum ke sini tadi, nyampe di sini, ini yang bukit tadi. Di sini ada tiang listrik yang pertama kecil, tiang listrik yang kedua tiang lampu. Di sini Abu Jahal. Kemudian ke sini nanti, nah ini ada Nabi dilahirkan, dari sini ke arah sini, ke Bukit Cahaya, Jabal Nur, kisaran 5 sampai 6 kilo. Itu baru sampai bawah. Ya, ke atasnya lagi naik sekitar 700 meter. Saya pernah naik ke atas, langsung ke Gua Hiranya. Saya lihat bebatuannya langsung mengarah ke arah Ka'bah. Saya lihat langsung dari situ posisi ke arah tepat dari Zam-Zam. Ya, ada Zam-Zam yang besar itu. Ya, itu kan dekat dengan rumah Nabi. Itu dari situ ke Gua Hira saja setidaknya membutuhkan atau melewati 5 bukit yang harus dilalui kalau mau jalan kaki. Saya ingin tunjukkan betapa orang sekarang kalau belajar Nabi di mana menerima wahyu, Gua Hira, coba main ke sana. Berapa jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira? Berapa perjuangannya? Yang ingin saya turunkan teman-teman sekalian, bayangkan dengan keadaan seperti itu Nabi Uzlah mendekat kepada Allah untuk minta solusi pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi secara singkat, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya ayat. Turun, turun, turun, turun. Selama 5 tahun diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. 610 Masehi, usia 40 tahun. Turunlah kemudian wahyu pertama itu. Dalam 5 tahun diberikan pembekalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun, turun, turun, turun. Sampai turun Quran surah ke-74 Al-Mudaththir untuk berdakwah secara terang-terangan. Tahun 615 Masehi. 5 tahun setelah proses turunnya itu. Maka teman-teman sekalian, berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai keluar. Setelah dakwah ke pribadi di keluarganya, ya kepada istrinya, pada yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, singkat kata, turun Al-Quran sepenuhnya, diajarkan pada masyarakat itu. Sampai beliau berhijrah ke Madinah, ya Al-Munawwarah. Madinah pun asalnya Yathrib. Yathrib namanya bukan Madinah, asalnya Yathrib. Yathrib, ya fa ra ba. Apa artinya Yathrib? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Yathrib artinya kotor, jorok. Kotor, jorok, ya hal-hal yang kira-kira kurang menyenangkan. Begitu datang Nabi, risalah nubuwah, membawa nilai-nilai Al-Quran, datang ke sana, tiba-tiba ada cahaya. Kota itu tiba-tiba mendapatkan cahaya. Kalau yang bercahaya disebut munawir. Kalau yang terkena cahaya disebut dengan munawar. Kalau ujungnya pakai ta, maka tambahkan dengan ta. Munawar, tambah ta dengan munawarah. Karena tadinya kotor, Yathrib kotor, jorok, datang Nabi, tiba-tiba suasananya berubah. Yang kotor ditata oleh Nabi jadi baik lagi. Yang bertengkar dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangun pusat peradaban, mulai dari masjid, kemudian berambet ke pasar, membentuk sebuah masyarakat madani, berubah nama dari Yathrib jadi Madinah. Madinah, kota. Dari yang kotor jadi kota. Karena Madinah ada taknya, muncul seakan-akan ada cahaya di dalamnya. Madinah munawwarah. Munawwar karena Madinahnya ada taknya, Madinah tak ada taknya, munawwarnya ditambahkan tak, sifat dengan mausuf. Maka jadilah Madinah munawwarah. Perhatikan, turun Al-Quran secara penuh, didakwahi oleh Nabi, sampaikan pada masyarakat terbelakang itu. Tiba-tiba Allahu Akbar, syar yang sifat buruk-buruk tadi terakumulasi jadi jahiliyah, tiba-tiba berubah jadi khair. Pencela tiba-tiba berubah jadi pecinta. Pemukul jadi perangkul. Pembunuh jadi penolong. Orang paling rakus jadi orang paling pemberi dermawan. Orang paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu di muka bumi. Yang paling hebat bukan cuma hilang sifat buruknya, tiba-tiba semua yang kasar tadi, kasarannya berubah jadi tegas, tegasnya berubah jadi manfaat. Yang rakus tadi berubah jadi dermawan, dermawannya pun berubah jadi pemberi. Jadi bukan cuma sifat rakusnya hilang, tapi rakusnya berubah jadi pemberi. Terbayang gak? Maaf, yang kasar tadi bukan cuma kasarnya hilang, tapi kasarnya berubah menjadi tegas, tegasnya berubah jadi manfaat. Di buruknya hilang syarrun wujudun nafa', manfaat yang muncul dalam kehidupan. Antum kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Cukuplah Umar satu ya, tidak perlu ada yang lainnya. Abu Dzar itu kan nama aslinya bukan Abu Dzar, Jundub bin Junadah nama aslinya. Al-Ghifari itu nama kota, daerah, namanya Ghifar, makanya dikenal Al-Ghifari. Ghifar itu kota apa? Kota gelap. Gelap, bukan gelap gak ada lampu, kota yang penuh dengan kegelapan. Di situ banyak teman-teman sekalian, maaf ya, penyamun. Banyak pemotong, banyak begal dan sebagainya. Allahu Akbar, masuk Islam Abu Dzar, Jundub bin Junadah, mendeklarasikan keislamannya di depan Ka'bah, sampai dipukuli masyarakat orang pada saat itu. Tapi begitu dia datang dengan risalah Islam, pulang ke kampungnya, tiba-tiba goncang satu tempat, mendengar derap kaki yang luar biasa, sekampung mereka, masyarakatnya, umumnya mereka masuk Islam. Datang cahaya Islam, berubah kampungnya jadi bagus, luar biasa. Yang paling hebat bukan cuma hilang keburukan. Keburukan hilang, berubah jadi nilai manfaat dalam kehidupannya. Manfaat, coba kembalikan kepada Umar yang kasar luar biasa tadi sebelum masuk Islam. Tangannya bahkan menyentuh saudarinya yang ketika dipukul keluar darahnya. Bagaimana Umar keinginannya membunuh Nabi SAW. Bagaimana Umar kemudian kasar dalam perilakunya. Mabuknya luar biasa, hebatnya dalam pertempuran. Tapi ketika mendengar Toha, luruh hatinya. Orang keras mendengar Toha, luruh hatinya. Orang sekarang namanya Toha, agak aneh perilakunya. Toha, lembut tiba-tiba. Allahu Akbar, asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hilang kasarnya, berubah jadi tegas. Apa bentuk ketegasannya? Keluar. Orang lain masuk Islam sembunyi-sembunyi. Umar kasar, hilang, berubah tegas. Datang ke depan Ka'bah, naik ke Jabal Qubais. Dia katakan, saya masuk Islam. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Ayo sini. Umar, luar biasa. Coba lihat, yang kasar tadi berubah. Dan yang tadinya suka jahili orang, suka macam-macam, mabuk. Ayat mabuk itu diturunkan karena permintaan Umar kepada Nabi. Dan memang sudah seharusnya turun, tapi wasilahnya salah satunya Umar tanya pada Nabi, ya Rasulullah, mabuk itu enggak bagus. Apa belum diturunkan? Apa belum diturunkan ayat untuk melarang itu? Umar 5 kali dalam sehari minta turun ayat. Padahal sudah jadi kebiasaan. Turun ayat sampai beberapa tahap. Ya, sampai turun ayat sampai akhir turun ayat surah Al-Maidah. Ayat 90 sampai 91 itu selesai. Silakan. Meninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menggantikan. Meninggal Abu Bakar, Umar menggantikan. Perhatikan bagaimana ketika Umar ada di puncak kekuasaannya. Hampir tiap waktu, bahkan sampai pertengahan malam, khalifah pertama yang belusukan di muka bumi dan tidak bawa wartawan. Betul. Datang. Umar gak peduli mau pakai sendal jepit, mau pakai yang lainnya, gak ada. Jalan dia keluar. Saya bicara tentang Umar, bayangkan yang lain. Oh, hati-hati. Sedang musim tersangka hari-hari ini. Ayo sini. Sudah. Ah, kita fokus saja. Tugas kita belajar saja. Urusan politik, urusan yang lain. Kita enggak ikut-ikutan masalah itu. Sepakat? Ada ya. Baik, lihat sini, teman-teman sekalian. Belusukan. Keluar. Perhatikan yang tadinya kasar. Kok tiba-tiba berubah gitu ya. Syarrun jadi khair. Itu seorang nenek, Pak. Punya anak dia, ibu sudah sepuluh, makanan gak ada. Untuk memberikan gambaran supaya anaknya berhenti menangis karena lapar, dia goreng-goreng batu, tanah, batu dimasukkan, goreng-goreng. Memberikan kesan pada anaknya, mama sedang masak, kamu tidur. Sambil masak dia dendangkan syair, mencela khalifah pada saat itu Umar bin Khattab. Duhai khalifah yang dipilih oleh Allah, enak-enakan dalam tahtanya, melihat rakyatnya tidak silat dia sengsara, masak-masak batu, tidak ada makanan. Umar lewat. Begitu lewatnya Umar bersedih luar biasa. Hatinya luar biasa. Menatap peristiwa itu langsung Umar lari ke Baitul Mal. Ajudannya tergopoh-gopoh mengikutinya. Begitu sampai di Baitul Mal, Umar ambil karung, memasukkan gandum-gandum ke dalamnya. Ajudan ingin bantu, kata Umar, jangan. Yang dihisab oleh Allah saya, bukan Anda. Silahkan cek. Umar, khalifah, dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, mertua Nabi, hidup bersama Nabi, bahkan wafatnya kuburannya di samping Nabi, surganya bersama dengan Nabi, diangkat jadi khalifah, ajudan mau bantu, jangan. Saya yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda siapa? Hujan, ajudan repot. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan. Ya, hidup di zaman Nabi tidak. Belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Hidup belum tentu dengan Nabi. Wafat bukan di samping Nabi kuburannya. Luar biasa. Di mana Anda di hadapan Umar bin Khattab? Apa yang terjadi? Dibawa, digendong oleh Umar. Kemudian sampai di tempat tadi dan tidak menyampaikan, saya khalifah. Umar sampaikan, bawa ini, bu, ini ayo kita masak. Umar yang masakan. Saat Umar masak, si ibu ini masih mencela Umar. Dasar khalifah, tidak lihat umatnya di sini, enak-enakan di tahta, hanya orang asing membantu saya, padahal Umar. Apakah Umar jawab? Tidak. Saya ini ibu, saya khalifah, tidak. Dia masak aja. Tuh lihat, begitu selesai, disuapi anaknya, Umar yang suapi, begitu selesai kenyang, Umar pamit, tanpa mengatakan satu huruf pun, adalah khalifah, saya adalah khalifah, pergi. Yang tahu siapa? Kisah di kemudian hari. Perhatikan, kisah yang luar biasa, yang tadinya kasar, syarun luar biasa, muncul khair. Ketika manfaat muncul, Allah abadikan manfaat itu melewati masanya. Coba Anda lihat, apakah dulu ada televisi? Tidak. Dulu ada radio? Tidak. Dulu ada perekam? Tidak. Bagaimana kisahnya bisa langgeng melewati masanya sampai dengan sekarang kalau bukan Allah yang abadikan? Jadi kalau Anda disebut baik oleh Allah, yakinkan diri Anda pada Allah. Di setiap masa Anda akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kehidupan-kehidupan yang dilalui. Pasti diabadikan. Tapi kalau kehidupan Anda untuk tujuan dunia saja, selesai dunia Anda dan Anda akan terlupakan dalam kehidupan dunia. Silahkan kalau ingin coba. Nah, teman-teman sekalian, jadi singkatnya, hilang jahiliyahnya, muncul khairnya, Yathribnya jadi Madinah Al-Munawwarah, orang-orang yang jelek-jeleknya muncul yang baik-baiknya, kemudian banyak manfaatnya, pada saat itulah muncul orang paling dermawan yang diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Muncul orang-orang hebat yang dengan pengetahuannya, dia bisa membuka keburukan di muka bumi. Saya tidak mengatakan menaklukkan, karena di Islam tidak ada istilah penaklukan. Yang ada pembukaan. Silahkan cek. Begitu umat Islam datang ke satu tempat, terbuka segala kemajuannya. Islam datang kemudian ke Spanyol. Di Spanyol tertinggal. Bahkan orang Spanyol datang ke Musa bin Nusair. Dulu Afrika Utara itu provinsi. Provinsi. Datang ke Musa bin Nusair, minta bantuan dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirimkan kemudian Tariq bin Ziyad. Datang ke sana. Dibuka. Begitu dibuka, muncul peradaban. Peradaban Islam di Spanyol. Bertahan 700 tahun. Muncul kemudian pengetahuan, ada pengembangan, Eropa belajar dari situ, Barat dibuka kegelapannya, dibawa ke Baghdad, muncul peradaban Islam di Baghdad, dibawa ke Afrika Utara, Muawiyah, Amr bin As, sebagian dari sahabat, Masya Allah, berjalan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam, sampai membuat jame, masjid di sana, Masjid Muawiyah. Apa yang terjadi? Mesir Islam, Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, sampai dengan ke Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, ada Lebanon, ada Jordania, ada kemudian Syria. Silakan cek. Masjid pertama yang memiliki konsep tentang astronomi paling hebat pada masa itu, 150 Hijrah, Masjid Al-Qurawain. Tempatnya di mana? Di Tunis. Siapa yang bangun? Orang Islam. Bukan masjidnya, tapi di dalam masjid itu, di ruang tengahnya, ada prototipe bagaimana mengukur waktu sholat lewat pancaran sinar matahari. Al-Azhar baru 400 sekian. Tapi Az-Zaituna nanti, dekatnya lagi nanti, Az-Zaituna 150 Hijrah, di sampingnya nanti ada Qurawain, di dalam Qurawain ada masjid namanya Masjid Al-Qurawain. Saya bermohon pada Allah, kalau antum belum sempat, nanti mudah-mudahan disempatkan untuk ke sana. Ya? Itu desain masjidnya, itu seperti Al-Masjid Al-Haram. Maksudnya, ini ada ruangan seperti ini, ada tiang-tiang. Ya, ini tengah-tengahnya di sini. Kalau di Masjidil Haram itu Ka'bah. Kalau di sini nanti ada semacam gundakan, tiga tangga, dan di atasnya ada semacam meja, tapi ada besi. Ya. Dari batu. Kemudian di sini jarak sekitar 5 meter, ada kayu besi. Di sini ada lingkaran menunjuk pada waktu sholat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di sini ada hitung-hitungan. Jadi kalau cahaya matahari terpancar, pancarannya akan ke sini. Dari sini memantulkan bayangan ke sini. Dari bayangan ini akan menuju kepada besi ini, tongkat ini. Dari tongkatnya akan memantul kepada waktu sholat. Jadi kalau orang muadzin mau adzan, dulu kan gak ada jam. Kata Nabi, lihat bayangan ini sudah ada hitungannya. Begitu lihat bayangan, duhur adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang buat? Orang Islam. Silahkan cek. Dari syarrun berubah jadi orang dengan punya banyak peradaban di muka bumi. 615 hijrah, sebagian sahabat hijrah ke Ethiopia. Habasyah, rajanya An-Najasyi. Di antara yang hijrah ke sana dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Datang ke sana hijrah. Begitu hijrah, ada ekspedisi dari Ethiopia ke Cina. Begitu datang ke sana, sebagian sahabat ikut. Hijrah kemudian, berangkat ekspedisi ke Cina, mampir di Baros. 414 km dari kota Medan. Daerah Tapanuli sekarang. Baik, apa yang terjadi? Begitu singgah di situ, yang terjadi Nusantara Islam. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan. Ada Rahin, sukunya Rahinnya, Muslim. Tapi hebatnya, lihat bagaimana kemajuan dihadirkan. Perdagangan sukses, keadaan sukses, hubungan luar biasa. Sampai saking suksesnya, Barat ingin mengambil rempah-rempah dari daerah Nusantara itu. Ini dia. Dari kata syarun, berubah jadi khairun. Ah, sekarang persoalannya, jika mereka pernah kemudian bangkit, bahkan mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia, memegang dunia, dan ketika dunia dikendalikan, hebatnya lagi, Allahu Akbar. Sistem terpadu, kemajuan ada, dan hubungan dengan masyarakat sosial yang heterogen itu terjalin dengan hebatnya luar biasa. Silakan cek, tunjukkan pada saya di mana orang Islam berkuasa yang baik-baik, yang punya sifat ini, memimpin dalam keadaan yang baik. Anda tidak akan pernah menemukan, tidak akan pernah temukan singgungan yang buruk dengan non-muslim di sekitarnya. Silakan cek, zaman Nabi adakah kemudian hubungan yang tidak baik dengan yang non-muslim? Tidak ada. Zaman Khalifah, silakan cek. bahkan tidak sedikit kisah didengungkan. Yahudi yang dibela, Kristen yang kemudian haknya kemudian dijaga, dan sebagainya. Bagaimana ketika, maaf, Al-Quds dipegang kuncinya oleh umat Islam? Bagaimana ketenangannya? Tanyakan pada generasi Palestina. Tanyakan pada Kristen di Palestina. Tanyakan pada Yahudi di Palestina. Ketika ada orang Islam di situ, Umar memberikan kuncinya, Umar memberikan tahtanya, ya, memberikan penunjukan nilai Islamnya. Apa yang terjadi di sana? Kemuliaan, kesetaraan dalam hak-hak kehidupan kemanusiaan. Khair. Jadi kalau orang Islam itu hadir dimanapun dengan keislamannya, cukup Anda jadi orang Islam untuk membawa manfaat dalam kehidupan. Makanya Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang bisa memberi manfaat untuk sekitarnya. Jadi kalau Anda, maaf ya, Anda mengatakan orang Islam, dan Anda ingin mengatakan saya ingin jadi umat yang khair, tapi dimanapun Anda tidak membawa manfaat dalam kehidupan, maka Anda belum termasuk jadi umat Islam yang baik. Makanya silahkan cek dalam Al-Quran, nanti kita akan bahas. Ketika menyebut orang Islam, maka semua sifat tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda tidak akan temukan cuy sifat-sifat kebaikan. Silahkan cek. Jadi kalau kita sekarang mengatakan khairu ummah, tapi diri kita sendiri tidak membawa manfaat untuk orang lain. Dengan tetangga, gak ada manfaatnya. Dengan orang tua, gak ada manfaatnya. Dengan anak, gak ada manfaatnya. Dengan teman, gak ada manfaatnya. Maka dari itu kita dudukkan kembali, kita pelajari konsepnya, dan keluar dari sini buktikan, andalah khairu ummah yang dimaksudkan. Ini baru mukaddimah, kita mulai bahasannya. Umar? Baik. Jahiliyah berubah jadi sifat khair, buruknya hilang, baiknya muncul, manfaatnya terasakan. Bagaimana bisa mendapati itu? Kata Quran syaratnya 3. Nah ini ya, saya berikan rumus tafsir ya. Mohon izin saya melambatkan sedikit. Jika dalam Al-Quran ditemukan satu keterangan, tapi tidak disebutkan detail orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu bisa kembali terjadi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan masa yang berbeda. Tapi jika disebutkan siapa orangnya, detail penyebutannya, kapan kejadiannya, maka artinya sifat dan kejadian itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Contoh yang kedua seperti Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam bintinya langsung disebutkan, binti anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, melahirkan, dan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qur'annya, tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Saya enggak pernah disentuh, tapi bisa mengandung, melahirkan. Artinya, yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam, anak perempuannya Imran. Di masa depan, tidak ada laki yang bisa melakukan demikian. Ya, maaf. Kalau sekarang ada misalnya, saya juga bisa, saya Maryam, saya bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Yang melahirkan tanpa bapak banyak, tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Paham? Tayyib. Sekarang tadi ketika menyebutkan kuntum khaira ummah, orangnya disebut? Tidak. Disebutkan kapannya? Tidak. Artinya ada peluang bagi umat dimanapun, kapanpun berada, untuk bisa menjadi seperti itu lagi kalau mereka mengamalkan amalan serupa dengan yang dulu. Maka kita keluarkan amalannya. Kata Quran ada 3 syaratnya. Saya berharap 3 ini, kalau bukan kita yang bisa mewujudkannya, maka siapkan anak-anak kita yang bisa mendapatinya di kemudian hari. 1. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang membawa manfaat dalam kehidupan yang dilahirkan untuk manusia seluruhnya. Baik. 1. Ta'muruna bil ma'ruf. Engkau bisa saling mengajak pada kebaikan. 2. Watanhauna 'anil munkar. Engkau saling mencegah dari kemungkaran. 3. Watu'minuna billah. Dan engkau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. 3. 1. Bisa berbuat ma'ruf. 2. Bisa mencegah mungkar. 3. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari 3 hal ini, saya akan mulai dari bagian yang ketiga dulu, karena ini bagian yang paling pokoknya. Biasanya kalau ada urutan-urutan, Al-Quran tuh punya uslub, gaya bahasa, yang kalau dibaca pakai ilmu balaghah, kalau disebutkan urutan di Quran, ada beberapa ayat yang kalau Anda ingin baca, yang pentingnya yang disebutkan terakhir dulu. Biasanya kalau yang terakhir disebutkan, itu agak istimewa. Misal, waktu sholat ada berapa? Yang fardu ada 5. 1 apa? waktu sholat. Satu apa, Umar? Subuh. Dua? Duhur. Tiga? Empat? Maghrib. Lima? Perhatikan Quran surah ke-17 ayat 78. Paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Duluki syamsi itu duhur ke asar. Ghasaqil lail, maghrib ke isya. Wa Qur'an al-fajri. Dan fajar itu yang kelima. Fajar diakhirkan. Kenapa fajar diakhirkan? Karena nanti dalam penyebutan. Karena di fajar itu ada yang istimewa yang tidak ditemukan di zuhur, asar, maghrib, isya. Salatnya sama pentingnya, tapi waktunya lebih istimewa dari empat yang belakangan. Apa istimewanya? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat fajar itu bukan cuma salatnya yang penting, tapi semua bacaannya. Semua bacaan itu doanya, istighfarnya, permohonannya, segalanya langsung dipersaksikan oleh seluruh malaikat siang dan malam. Kata Nabi, inna malaikatal laili wa malaikatan nahari tajtami'u fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang di waktu fajar, bukan cuma salatnya, dia berdoa, dia beristighfar, dia mengucapkan kalimat thayyibah, langsung dipersaksikan oleh malaikat. Doa yang disaksikan malaikat itu dijamin. Salah satunya jika bersamaan dengan pengaminan malaikat, cepat dikabulkan pada saat itu. Istighfar disaksikan malaikat, malaikat memohonkan tambahan istighfar kepada Allah. Berpeluang cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajar. Nah, ini lihat baik-baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, iman pada Allah. Imannya disebutkan belakangan. Bukan berarti iman tidak penting cara bacanya, lihat dari belakang. Baik. Kalau pengumuman kejuaraan yang diumumkan itu juara satu dulu atau juara tiga dulu? Bukan, harapan dulu. Lihat, harapan kedua Umar, baik misalnya. Harapan satu fulan, kan? Harapan, juara tiga, juara dua, juara satu. Maka kalau Anda ingin baca dari yang utama, baca dari juara satunya dulu. Tu'minuna billah. Syarat pertama, Anda mesti beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Boleh saya hapus? Mana penghapusnya? Bismillah. Tayyib. Syarat pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Sebelum kita ambil syaratnya, Ustaz, apakah ada jaminan kalau kita ikuti yang tiga ini kita menjadi umat yang terbaik? Saya katakan pada Anda, bahasan kita ini bukan jaminan, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan jangan cukupkan umat terbaik itu di masa Nabi saja. Kata Allah, kalian mesti bersiap-siap membentuk umat terbaik itu. Apa dalilnya? Quran surah 3 ayat 104. Paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummah. Hei, kalian mesti siapkan. Ayo bentuk, bentuk. Di antara kalian mesti ada umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada nilai-nilai khair. Ya'muruna bil ma'ruf, ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, munkar, wa ulaika humul muflihun. Kalau ada yang seperti itu, kata Allah, saya jamin saya turunkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan kalian. Di Quran itu dan di bahasa Arab nanti ada sukses saja, ada bahagia, ada sukses dan bahagia. Kalau sukses saja itu umumnya, walau tidak semuanya, umumnya disebut dengan fauz. Fauz turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Fauz, fauzi, fauzan, faizah. Faizin itu artinya sukses, walaupun belum tentu bahagia. Jadi kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizin, artinya orangnya sukses, diharapkan sukses, walaupun belum tentu bahagia. Kedua, bahagia, belum tentu sukses. Itu fariha namanya, fa-ra-ha, fariha. Fariha. Ya, orangnya disebut dengan farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang diberi nama farhan, diharapkan bahagia dalam kehidupannya, walaupun belum tentu sukses, ya. Baik. Anda pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada yang ketiga. Dua saja. Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Pilih mana? Di antara yang kedua itu Allah tidak memberi pilihan. Allah turunkan yang ketiga. Tiga namanya sukses dan bahagia. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah, falahun, falahun. Kalau kesuksesan itu digenggam, tambahkan hamzah di depannya. Falah jadi aflah, aflah, genggam betul. Aflah. Teman-teman sekalian, orang yang disebut muflih, jamaknya tambah un di ujungnya, muflihun. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Ada orang-orang yang saya jamin mereka itu akan bahagia, akan sukses dalam hidupnya. Siapa mereka? Kata Allah, cepat, jangan dihayalkan, jangan dimimpikan, jangan dibayangkan. Ayo bikin, ayo bentuk. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Makanya nanti saya akan turunkan amalan yang ketika amal itu dikerjakan, Anda dipanggil dengan kalimat-kalimat sukses. Yuk kita turunkan. Baik. Tadi kalau Anda mau sukses dan bahagia, apa kata bahasa Arabnya? Ada 4 tipikal orang mengingat. 1 cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat lambat ingat, cepat lupa. Itu yang agak repot. Sampaikan, ingat ya, belum. 30 menit lagi, paham sekarang? Belum, Masya Allah. Kalau Anda ingin sukses dan bahagia, bahasa Arabnya apa namanya? Falah. Kalau kesuksesan itu digenggam dan tidak ingin kita lepaskan, jadi apa? Aflah. Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu dijamin menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu dijamin akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau Anda mengaku beriman tapi belum menggenggam yang dimaksudkan, berarti ada yang kurang dalam keimanan kita. Ada yang belum tampak dalam keimanan kita. Karena itu kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang menyandingkan keimanan dengan amalan-amalan untuk menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan itu. Karena itulah kemudian ketika berubah orang menjadi pekerjaan, menjadi amalan, bentuknya dirubah dari kata benda, muflih, isim fa'il, kata benda, subjek, dirubah oleh Allah menjadi kata kerja. Kata kerjanya apa? Kalau kata kerjanya bergerak, itu disebut dengan mudhari. Kalau kata kerjanya diam, disebut dengan madhi. Perhatikan baik-baik. Kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Tu'minun, kalian. Tu'minun. Fokus. Tadi yang menggenggam keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan namanya mu'minun. Mu'minun kalau ingin dirubah ke dalam bentuk aplikasi pekerjaan untuk mewujudkannya, saya ingin mendapatkan kesuksesan itu, saya akan mulai. Bagaimana pekerjaannya? Apa amalannya? Kalau ingin dirubah ke bentuk amalan, rubah kata benda isem ke dalam bentuk kata kerja, fi'il. Fi'ilnya, lihat baik-baik, fokus. Ketika Allah merubah kata benda ke kata kerja dalam bahasa Arab, secara umum ada 3. 1, fi'il madhi, past tense, madhi. 2, mudhari, progresif. 3, amr,